السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين، ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. Tentu tidak berhenti-hentinya kita panjatkan puji dan puja pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Juga kita senantiasa membacakan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga malaikat-Nya memberikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair yang diterjemahkan 76 dosa besar yang dianggap biasa. Dan kita malam ini masuk ke dosa besar 52, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sebagai bentuk keangkuhan dan semacamnya. Seperti biasa, sebelum membacakan dalil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dosa besar ke-52 ini masuk dalam salah satu substansial adab dan tata krama seorang muslim, khususnya masalah pakaian. Ada beberapa poin yang saya ingin diberatkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walibasut taqwa dzalika khair. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pakaian, dikatakan dan pakaian yang berbau atau terbungkus atau bersifat ketakwaan itu jauh lebih baik. Kata para ulama tafsir, yang maksud dengan pakaian takwa, di mana Allah memberikan ganjaran pahala bagi yang menggunakan pakaian yang dimaksudkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang menggunakan pakaian takwa itu dari hal-hal yang melanggar hukum syar'i atau hukumnya, adalah pakaian yang mengikuti tuntunan yang Allah dan Rasul-Nya telah sampaikan. Tentu kita dibolehkan menggunakan dalam Islam pakaian. Yang penting pakaian itu bertakwa atau berbau ketakwaan tadi. Seperti misalnya tidak memperlihatkan aurat. Kalau kita membahas tidak memperlihatkan aurat ini, yang paling tinggi pelanggarannya adalah kalau orang tidak menggunakan kain, tidak menggunakan pakaian di anggota tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan oleh Allah. Itu tingkat tertinggi dari kelihatannya aurat. Tapi ada tingkatan di bawahnya adalah orang-orang yang menggunakan pakaian tapi tetap memperlihatkan auratnya. Ini juga pelanggaran. Seperti misalnya ada orang menggunakan pakaian yang ketat sekali, laki-laki atau perempuan, dia sudah pakai dalam, masuk dalam kategori libas, pakai pakaian, tapi bukan takwa, tidak ada unsur pahala di situ, tidak berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan, dengan tidak memperlihatkan aurat, ternyata dia menggunakan baju ketat. Laki-laki dan perempuan sama hukumnya, tidak dibolehkan menggunakan pakaian ketat di hadapan yang bukan mahramnya. Kalau orang menggunakan baju ketat, misalnya seorang muslimah, dia pakai celana legging atau pakai apa saja yang diistilahkan celana jeans atau yang sejenisnya, lalu ketat, atau seorang dari muslim laki-laki juga sama menggunakan yang ketat, atau pakai baju kaos yang ketat sekali sehingga terbentuk badannya, laki-laki atau perempuan, sama saja. Maka saya ingin tanya, kira-kira apa bedanya antara dia pakai baju dengan tidak pakai baju? Bedanya hanya di warna saja. Karena bentuk tubuhnya sudah ketahuan. Seorang wanita lewat di depan saya pakai celana jeans yang ketat atau legging yang ketat atau pakai kaos ketat, saya sudah bisa tahu, oh bentuk pahanya seperti ini, betisnya seperti ini, oh dadanya seperti ini. Berarti dia sudah memperlihatkan auratnya. Bahkan kata ulama, kemungkinan besar dengan menggunakan lapisan kain yang berwarna-warni pakaian tadi bisa lebih besar fitnahnya. Karena mungkin ada aib-aib di kulitnya yang tertutup. mungkin ada luka bakar, mungkin ada sesuatu, maka ditutup. Maka itu lebih besar fitnahnya. Maka hikmah yang paling besar dilarangnya memperlihatkan aurat adalah agar seseorang tidak mengundang lawan jenisnya atau sesama jenisnya untuk mengetahui postur tubuh dia yang sebenarnya. Memang seperti itu. Jadi syarat yang pertama atau pakaian dalam Islam adalah libasut taqwa. Libas yang memang pakaian diikuti dengan ketakwaan, kata ulama, adalah tidak memperlihatkan aurat yang telah dilarang dalam agama. Kalau perempuan semua tidak boleh kecuali muka dan telapak tangannya. Dari rambut sampai kakinya semua harus ditutup, termasuk kaos kaki. Ini sekaligus kita ingatkan banyak di antara muslimat yang pakai jilbab iya, pakai baju iya, bisa ketat, salah, pelanggaran. Yang paling banyak lebih besar daripada tidak pakai kaos kaki. Kakinya itu adalah auratnya. Apa manfaatnya kalau dilihat setiap orang kita dapat dosa? Enggak ada manfaat. Kalau sekali kita tidak pakai jilbab atau pakai terbuka aurat lalu kita jalan di depan orang-orang misalnya, 10 orang yang lihat, ya penjual somai, ya penjual bakso, ya supir taksi, ya siapa saja di busway, di mana melihat, setiap orang lawan jenis melihat yang bukan mahramnya, dia dapat satu dosa. Kalau dia ke kantor, ketemu 30 orang, 40 orang, 50 orang yang dia tidak punya target untuk ketemu sama mereka, cuma berpapasan, tapi lihat, maka dia dapat dosa dari jumlah orang-orang yang melihatnya. Berapa pasang mata yang melihat dia satu hari pergi dan pulang? Untuk apa panen dosa kosong seperti ini? Gak ada manfaatnya sama sekali. Memperlihatkan auratnya, termasuk kaki adalah aurat. Kalau laki-laki adalah pusarnya, perutnya sampai lututnya. Tapi termasuk adab karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup bagian dadahnya, bagian punggungnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang terlihat sebagian kecil saja, tapi beliau selalu menutup antara perut sampai ke lututnya. Maka berarti itulah patokan aurat laki-laki. Masalah banyak orang menganggap, oh kalau disuruh pakaian bertakwa itu mungkin kolot, mungkin ketinggalan zaman, mungkin beragam macam alasan. Itu semua hanya persepsi kita. Dari mana bisa muncul perasaan Anda bangga kalau pakai jas? Persepsi kita. Kita menganggap jas itu bagus. Persepsinya begitu. Dan kalau yang pakai keren. Karena persepsi itu ada, maka setiap pakai jas, kita jalannya lain. Merasa bangga dengan pakaian itu karena persepsi yang kita tanamkan sendiri kan. Kenapa? Pada saat seorang wanita mengikuti orang non-muslim, kalau Islam kan perempuan disuruh tutup auratnya, perempuan laki-laki yang masih boleh terbuka karena maksudnya bisa terbuka bagian kepalanya gak masalah, mungkin bagian dadanya, punggungnya sebagian kelihatan itu tidak masalah, karena bukan aurat bagi laki-laki, tapi adabnya ditutup sampai ke punggungnya kan gitu. Sekarang setiap orang menggunakan baju muslimah misalnya, jilbab yang besar dipakai, tertutup aurat semua, laki-laki yang justru agak terbuka dianggap itu kolot. Tapi kalau kita lihat ya persepsi yang sudah ditanamkan, bagaimana orang non-muslim pakaiannya keren, pakai jas, laki-lakinya bagaimana? Tertutup semua. Orang kalau pakai jas apanya yang kelihatan? Kepala, muka, sama telapak tangan kan? Yang lain tertutup gak? Baik, coba lihat perempuannya, bolong semua, bolong di belakang, bolong di kakinya, robek seperti kainnya, habisan kain. Tapi persepsinya itu keren. Persepsi ini yang membuat orang akhirnya menganggap ini yang terbaik. Jadi sebenarnya masalah kita melihat pakaian itu bagus atau tidak, itu dari kita sendiri, persepsinya saja. Nah kita biasanya melihat libasut taqwa, pakaian yang Allah perintahkan ini kayaknya kampungan deh, koko, pakai kopiah. Kalau perempuan pakai jilbab mungkin tidak corak-carik warnanya, tidak warna-warni, itu dianggap kampungan. Padahal persepsi saja. Kan begitu, itu persepsi. Termasuk berhubungan dengan masalah libasut taqwa yang diperintahkan selain tidak memperlihatkan aurat adalah bagi laki-laki tidak menutup mata kakinya. Oh kalau gitu terangkat dari mata kaki. Bagaimana ya kalau saya ke kantor? Kayaknya ganjil kalau mata kaki saya kelihatan. Ingat, ini persepsi. Bukankah di luar sana ada orang yang pakai celana puntung? Ada gak? Biasa. Anak-anak muda pakai celana yang cuma sampai di bawah lututnya. Bangga dia jalan di mall. Kenapa tidak dianggap itu kampungan? Persepsi. Itu yang ditanamkan. Kenapa ada orang yang tidak malu lebih hebat dari itu? Pakai celana pendek jalan di mall. Lebih di atas lagi, bukan cuma mata kaki, jauh di atas mata kakinya. Kelihatan lututnya, kelihatan pahanya. Gak apa-apa, bangga. Memperlihatkan pahanya, laki-laki atau perempuan. Persepsinya ini keren. Kalau diangkat sedikit dari mata kaki, kampungan. Padahal itu libasut takwa. Itu yang Allah perintahkan. Dan nanti akan kita dengarkan bagaimana dalilnya cukup banyak ancaman-ancaman bagi laki-laki ya, yang menutupi mata kakinya pada saat menggunakan pakaian sarungkah, thaubkah, baju panjang atau celana panjang, semua sama. Dari atas ke bawah ya. Pernah ada yang tanya, saya jelasin ini, kalau begitu Ustaz bagaimana dengan kaos kaki? Kaos saya kan dipakai. Itu tidak masuk karena dari bawah ke atas, beda. Sama dengan pakai sepatu. Dari atas, karena kata-kata jar, nanti kita pelajari, jar itu dalam hadis dikatakan yajurru thaubahu. Dia menjatuhkan, mengulurkan pakaiannya dari atas ke bawah sehingga menutupi mata kakinya. Itu baru dianggap dia isbal namanya. Nah, bagian daripada baju takwa adalah tidak menutupi mata kaki bagi laki-laki. Emang sudah begitu. Sering ada yang mengatakan jingkraklah, apalah istilahnya gitu kan. Dianggap kampungan, sekali lagi saya katakan itu cuma persepsi saudaraku. Adanya jas dianggap keren, persepsi orang. Celana puntung dianggap keren kok, celana pendek dianggap keren. Bahkan ada orang yang jalan begini, cuma pakai BH sama celana dalam, dia tidak ada masalah. Dia bisa jalan dengan bangganya dan tidak merasa bersalah. Bisa menari di depan orang. Bukankah di media kita sekarang luar biasa tampil dengan pakaian terbuka semuanya? Enggak apa-apa, keren. Persepsinya kan begitu. Tapi kalau ada orang tampil dengan baju koko, dengan kopiah, wah ini sudah lain. Pasti yang paling pertama persepsi yang setan bisikan di kupingnya adalah, ini kampungan, oh ini apa, paling tinggi, oh ini berarti orang alim. Kan gitu. Selalu begitu. Tapi ini adalah persepsi saudaraku. Jangan ini membuat akhirnya kita meninggalkan libasut taqwa yang Allah perintahkan. Jadi yang pertama libasut taqwa dari ayat tadi adalah tidak memperlihatkan aurat, dan yang kedua bagi laki-laki, bukan bagi perempuan, tidak menjatuhkan atau menutupi mata kakinya dari atas tubuhnya. Dan ini nanti akan jadi bahasan dosa besar yang ke-52, dikhususkan masalah itu. Kalau ada yang mengatakan ini kampungan, ini kolot dan segala itu, sekali lagi cuma persepsi. Ini poin pertama dulu, saya ingin titik beratkan berhubungan dengan adab pakaian dalam Islam. Yang pertama, pakailah baju yang takwa, tutup aurat, dan bagi laki-laki tidak menutup mata kakinya dalam sholat atau di luar sholat. Yang kedua, berhubungan dengan masalah adab dan tata krama pakaian dalam Islam adalah kita dianjurkan menggunakan pakaian yang tidak diikuti dengan syuhrah atau tabzir. Apa itu syuhrah? Syuhrah itu sesuatu yang terlalu menyolok sehingga membuat orang jadi menilai negatif. Warna yang terlalu menyolok, terlalu banyak manik-maniknya, terlalu, pokoknya begitu orang lihat langsung ya, orang menilai, kalau bukan baik, buruk. Itu namanya pakaian syuhrah. Nabi SAW melarang kita menggunakan pakaian syuhrah. Mungkin diantara pakaian syuhrah orang kadang-kadang pakai, kan itu ada teman-teman di Jogja buat kaos, ditulis macam-macam kata-kata besar-besar, atau gambar. Kadang-kadang subhanallah gambarnya tidak baik sekali. Gambar sampai pada tingkat kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan yang tidak masuk di akal gitu. Lalu dipakai masuk masjid sholat. Yang di belakang sholat baca tulisannya, bukan baca Al-Fatihah. Ini termasuk libasus syuhrah, gak boleh. Pakaian yang berlebihan yang bisa menarik pandangan orang, bisa menilai paling dominan adalah negatif kepada kita. Juga tabzir, apa itu tabzir? Terlalu berlebihan dari membelinya. Dia bisa beli sebenarnya baju yang sama cukup dengan 50 ribu, tapi enggak, dia pergi ke satu toko yang merek 50 juta. Untuk apa 50 juta? Apa bedanya ikhwat sekalian dan akhwat, saya ingin tanya, antara baju 50 juta dengan 50 ribu, bedanya apa? Kemasan dan kiasan duniawi. Kalau sudah dipakai, enggak ada orang tanya 50 ribu atau 50 juta baju kamu. Tapi kadang-kadang kita tertarik dengan, oh ini harus mereknya Boss, harus mereknya ini, harus mereknya itu. Saya subhanallah beberapa waktu lalu ya sempat nemanin salah satu seorang tamu saya, kemudian mampir salah satu mall di Jakarta gitu, kebetulan mampir ada satu toko, saya nggak usah sebutin mereknya, tapi merek-merek yang terkenal lah. Masuk di situ, tidak sengaja teman saya ini tanya, berapa harganya jaket? Jaket biasa gitu, 55 juta pak. Berapa pak? 55 juta, diulangi lagi sama dia. Saya nggak percaya, saya lihat 55 juta, jaket yang sama saya berapa kali temukan di Saudi, di beberapa negara-negara Arab, di Indonesia saya temukan ada yang mirip dan tidak kalah kualitasnya, 150 ribu, 250 ribu, kenapa 55 juta? Itu bisa bangun masjid di Irian loh. 55 juta tuh bangunin musholla, orang bisa sholat 20-30 orang, saf, amal jariah yang luar biasa, dapat beli jaket 50 juta. Tapi itu terjadi. Di beberapa pengajian saya dengar informasi ibu-ibunya bangga dengan pakai tas dari kulit buaya lah, dari kulit ular lah, dari kulit apalah. Harganya 200 juta, 150 juta. Untuk apa? Mau diapain tas itu? Tabzir, gak boleh. Kenapa kalau pakai yang tidak bermerek, kenapa? Oh, diketawai sama teman, biarin dia ketawa. Dia mau ketawa, silahkan ketawa, kenapa? Gak ada masalah buat saya. Tapi kita di sini la ifrat wala tafrit. Apa maksudnya? Kita tidak boleh juga pelit. Tidak boleh juga tabzir. Enggak boleh dua-duanya. Tidak boleh juga kita punya kemampuan beli baju, tapi kita enggak mau beli, dibiarin bajunya tua terus. Enggak boleh dalam Islam. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit, tidak boleh terlalu pelit. Pelit masuk dalam bab pelit bakhil, tidak boleh juga tabzir. Mubazir, berlebihan. Kita berada di tengah-tengahnya. Pakai baju yang bagus, iya, yang layak. Pakai. Nabi SAW menggunakan kain katun dari Yaman. Nabi SAW memiliki kuda tunggangan yang terbaik di jazirah Arab. Nabi SAW juga menggunakan wangi-wangian dari negeri Syam di tubuh beliau SAW. Ya. Nabi SAW menyukai ya, hal-hal yang baik. Wangi-wangian, ya, penampilan yang rapi. Dalam riwayat Bukhari dikatakan pernah satu malam Nabi SAW keluar, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pada saat itu bulan purnama yang sangat terang. Lalu Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna hitam yang ada bintik-bintik, ada garis-garis hitamnya. Kemudian beliau menyisir dengan rapi rambutnya ke belakang. Dan kata Ubay bin Ka'ab, sebelum Nabi SAW keluar saya lihat ke bulan, saya kagum dengan bulan karena luar biasa terangnya dan menarik sekali untuk dilihat gitu. Waktu Nabi SAW keluar dengan rapi, dengan wangi gitu kan, dengan pakaian yang bagus, saya lihat ke Nabi SAW, maka saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Kita disuruh berpenampilan yang rapi, bersih, kopiahnya yang bersih, baju kokonya yang bersih, jilbabnya akhwat kita yang bersih, tapi tidak ada tabzir dan tidak ada bakhil. Enggak berada, enggak pelit, enggak berlebihan. Kita boleh nikmatin. Itu dianjurkan dalam agama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis apa? Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi dalam koridor tadi, la ifrat wala tafrit. Tidak bakhil, tidak juga berlebihan. Ada orang subhanallah, lemarinya penuh dengan sekian ratus baju. Kadang-kadang karena gengsi sama temannya, malu kalau ke pengajian pakai baju yang sama satu bulan yang lalu. Sekali pakai buang 500 ribu gak pernah dipakai lagi. Nanti saya dilihat sama teman saya. Kenapa kalau dilihat? Anda kalau lihat di YouTube mungkin baju saya ini sudah sering saya tampil. Gak apa-apa. Kenapa? Masih bagus kok. Tapi saya akan berikan kepada orang. Saya akan beli baju baru insya Allah. Dan saya suka dengan kebersihan karena Islam mengajarkan itu. Tapi bukan berarti kita berlebihan. Gitu kan? Sudah punya mobil. Oh ya, saya butuh mobil buat saya pribadi. Anak-anak saya juga butuh satu atau dua mobil baik. Ini 10 mobil untuk apa? Saya pernah masuk salah satu sepupu saya punya teman di Jakarta dipanggil karena datang biasa saja kunjungin gitu. Masuk di garasi mobil mungkin ada 10 atau 12 mobil. Saya tanya sepupu saya, ini mobil siapa? Ini mobil dia saja, untuk apa dikoleksi? Untuk apa koleksi mobil? Satu mobil harganya satu masjid loh. 400 juta, 500 juta. Saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya masuk ke hutan-hutan di Irian, Bapak Ibu sekalian, demi Allah, saya masuk, mereka nangis minta dibangunin masjid. Enggak ada duitnya mau bangun masjid. Yang penting ada masjid, Ustaz, kami mau sholat. Yang mualafnya, yang pendatangnya banyak. Di pelosok-pelosok, di Kalimantan begitu, di mana-mana. butuh di Sulawesi, yang tempat-tempat saya datangi luar biasa gitu. Mereka butuh sekali yang dibantu bagaimana cara ini enggak. Kita sibuk dengan berbangga-bangga dengan masalah dunia yang cuma kemasan. Kalau Anda meninggal, demi Allah hanya dikatakan ini baju bekas si fulan, ini mobilnya dia, ini sepatunya dia. Selesai. Habis ceritanya. Dunia itu kan ditinggalin. Enggak ada ceritanya baju kita yang mahal, sepatu kita yang mahal, yang bermerek akan dibawa ke kuburan kita yang lahat. Mau dikubur sama-sama? Enggak mungkin. Ditinggalin, hanya dikenang saja. Maka la ifrad wa la tafrid, jangan berlebihan. Saya terus terang pernah satu kali ke Irian. Sudah berapa kali waktu itu? Karena saya kebetulan waktu itu diangkat oleh teman-teman menjadi ketua pengiriman dai ke Irian gitu, se-Indonesia. Saya datang ke sana. Lalu saya datang poplosok yang tidak masuk di akal gitu. Naik pesawat Twin Otter cuma 12 orang, pilotnya aja sambil bercanda-bercanda bawa pesawat gitu kan. Setiap saat saya lihat gitu. Kalau hujan dia kembali. Kalau enggak dia kembali lagi ke hutan gitu. Lalu saya sampai ke pedalaman-pedalaman yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan pesawat-pesawat kecil ini ataupun dengan kapal-kapal yang datang sebulan sekali gitu. Saya dikagetkan dengan waktu saya mulai dakwah di sana. Saya tinggal di kampung ini 2 minggu, di sini seminggu, di sana 3 minggu, pindah-pindah berapa lama saya pindah-pindah gitu. Tunggu speedboat atau kapal datang baru kami numpang lagi ke sana gitu. Saya terus terang waktu itu ya berpikir siapa ya umat Islam yang bisa sampai ke sini. Sampai waktu saya mau tinggalin kampung itu nangis, Ustaz, siapa ya dai bisa datang ke sini gitu. Kayak tadi saya bilang mereka berharap ada yang bangun masjid nyumbang gitu. Kalau saya lihat mungkin harga-harga satu mobil di Jakarta yang biasa kita beli itu sudah bisa beli bangun masjid. Mungkin kalau 10 orang nyumbang untuk harga motor bisa bangun masjid dan itu pahalanya besar. Yang luar biasa saya temukan ada satu wanita Korea. Umurnya 21 tahun. Agamanya Katolik. Tahu Bapak Ibu sekalian wanita ini tinggal di mana? Di tengah hutan. Di tengah hutan, rumahnya itu seperti rumah-rumah orang Irian. Asli dari kayu-kayu, kalau hujan jebol, masuk hujan dibuat. Tapi dalam ruangan, dalam rumah dia itu lengkap semua peralatan-peralatan. Ada satelitnya, ada segala bisa berhubungan langsung. Ternyata dia adalah seorang pastor perempuan 21 tahun dari Korea, dikirim oleh Vatikan. Saya tanya orang-orang yang menerjemahkan gitu, siapa orang ini? Oh, ini seorang misionaris Nasrani, umurnya 21 tahun dari Korea. Apa spesialisnya dia? Ngapain dia tinggal di hutan sini gitu? Dijawab, apa adanya gitu. Tugasnya dia ternyata datang ke setiap kampung di Irian, gitu kan? Hanya mempelajari bahasanya orang kampung itu. Setahun. Tahun kedua, dia terjemahkan Injil dalam bahasa kampung itu. Jadi dalam 2 tahun jadi Injil dalam bahasa suku ini. Tahun selanjutnya pindah lagi ke hutan mana? 1 tahun pelajari, tahun depan terbit Injil dalam bahasa itu, terus begitu. Lalu saya berpikir, apa ya sampai di mana kira-kira jangkauan dakwah saya dibandingkan orang ini gitu? Dan padahal dia sedang mendakwakan apa? Agama yang sesat ini. Bagaimana caranya mengatakan Tuhan punya anak gitu? Allah mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah tsalitsu tsalatsa. Kafir, tapi dia bisa mendakwakan agamanya, dia bisa berjuang. Dan pada saat dia berhasil terjemahkan Injil dalam bahasa kampung itu langsung dibangunin gereja minta bantuan. Mana umat Islam ini? Saya kadang-kadang teriak-teriak di depan dai, antum cuma mau di ibu kota, di kota-kota besar, enggak pernah injak kampung-kampung pedalaman, cuma mau tempat yang ada AC-nya, enggak pernah mau tahu ini perjuangan-perjuangan bagaimana sampai sana. Tapi intinya saya ingin diberatkan adalah kalau Anda punya kelebihan rezeki, berpikirlah masalah akhirat. Jangan cuma tabzir dengan urusan dunia, bersaing dengan masalah sepatu mereknya apa, dengan tas, dengan perhiasan, dengan segala-galanya gitu. Saya lihat salah satu paman saya, waktu saya pertama ketemu masih mahasiswa gitu, beliau bawa kotak waktu lagi umroh. Itu kotaknya penuh dengan cincin, batu ini, batu itu, mungkin ada 30 biji gitu. Dibuka. Dia bilang sama saya, tahu harganya ini berapa? Saya gak tahu. Memang saya gak pernah berpikiran dengan cincin-cincin dan batu ini. Ini 50 juta. Ini 70 juta. Ini sekian juta. Cincin. Untuk apa? Ditaruh di jari. Selesai. 70 juta. 70 juta saudaraku buat Al-Quran. Beli buku agama. Bagi kepada umat Islam. Bantu fakir miskin dekat kita. Sumbang bangun anak yatim, amal jariah buat Anda. Untuk apa cincin 70 juta? 100 juta? Ternyata apa? Saya tanya, untuk apa gunanya paman? Oh, gunanya ini kalau ketemu sama orang-orang level kaya-kaya, maka semua pakai. Nanti dari situ minumnya pun ada caranya, cincinnya dihadapkan dengan gelasnya gitu kan, supaya orang tahu oh, ini cincin merek ini atau ini cincin batunya ini dan seterusnya. Subhanal Khaliq gitu. Orang berpikir di urusan dunia ini betul-betul seperti orang yang tidak bisa lepas darinya. Saya sering sampaikan di pengajian, kalau orang punya berlian, ya, berlian seperti bola pingpong, kaya enggak? Kalau orang tahu permata pasti orang bilang kaya ya. Baik, kalau seperti bola basket, ada orang punya berlian seperti bola basket, kaya enggak? Contoh perhiasan, kita katakan kaya. Ada orang punya tanah 1000 x 1000 meter di Menteng, kaya enggak? Baik, sekarang anggap di depan mata kita berlian tadi, kita akan katakan luar biasa. Ada orang punya mobil Ferrari, mobil apalah yang mahal-mahal semua, ada Hammer sekian miliar depan mata kita, kita akan anggap wah ini luar biasa, mahal. Persepsi kita mahal, persepsi duniawi ya, mahal, mahal. Kita yang mengatakan persepsi mahal tuh. Kemudian dari tanah yang luas, siapa yang punya tanah ini luar biasa. 100 meter saja di Menteng sudah mahal, ini kalau 1000 x 1000 meter berapa hektar? Tapi coba saudaraku, Anda naik pesawat, lihat, taruh berlian itu di tanah, naik pesawat. Kelihatan enggak berlian itu? Tanah tadi yang di Menteng yang luas, naik di atas pesawat, kelihatan enggak tanah itu? Apalah yang Anda banggakan, sepatu lah, cincin tadi permata lah, mobil lah, coba naik pesawat, lihat. Seperti gentong-gentong tuh. Ya, kalau mobil lagi jalan, coba kalau pesawat mau landing, lihat seperti gentong. Kita enggak bisa bedain yang mana Innova, yang mana ini, yang mana, sama aja semua. Jalan begitu saja, karena memang itu cuma kemasan duniawi memang. Jangan begitu terkungkung dengan masalah duniawi itu. Sampai akhirnya kita menganggap orang kalau tidak pakai mobil seperti kita bukan kelas kita. Sombong mulai. Kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga. Baunya saja tidak akan dicium oleh orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Tidak akan mencium, jangan masuk. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan dunia, toh juga akan ditinggalkan semua, diambil oleh ahli waris kita. Habis ceritanya, ingat, cuma akan dikatakan ini dulu punyanya fulan, ini dulu sepatunya dia, bajunya dia dan seterusnya. Maka jangan berlebihan. Baik, poin yang kedua yang saya katakan tadi masalah pakaian adalah kita boleh pakai baju. Silahkan, dalam Islam disuruh. Ada doa pakai baju baru, ada. Dan tidak ada doa pakai baju lama. Artinya kita disuruh pakai baju baru, silahkan. Tapi la ifrat wa la tafrit, tidak tabdzir, tidak juga pelit. Silahkan, ada saatnya baju, ada orang suka kita kasih, beli lagi yang baru, gak apa-apa. Tapi jangan tabdzir, jangan sampai berlebihan, gitu kan. Silahkan pakai baju baru. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat saudaramu pakai baju baru, maka doakanlah. Ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ish hamidan, dan semoga hidupmu selalu mulia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Doain saudara kita berdoa atau dia pakai baju baru. Artinya kata ulama hadis, ada motivasi untuk pakai baju baru dalam Islam, silahkan, gak masalah. Nabi SAW kalau memiliki tunggangan baru, unta baru, kuda baru, beliau selalu memegang ubun-ubunnya sambil berkata, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma khairaha, biasanya kalau naqa ya, kalau unta di dalam doa itu, karena Nabi SAW punya unta betina, Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau bebankan pada hewan ini. Kata ulama, disunnahkan kita malah sekarang kalau beli mobil baru sama, megang kap depannya lalu kita baca doa. Karena Nabi SAW pegang ubun-ubun hewannya, dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang engkau bebankan padanya. Ada doanya. Kalau memiliki kendaraan baru, memiliki baju baru, silahkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan, gitu kan? Jadi ini poin-poin yang berhubungan dengan masalah pakaian tadi. Jadi yang pertama, kita dahulukan pakaian libasut taqwa dengan tidak menekan aurat dan juga tidak isbal bagi laki-laki, tidak menutup mata kakinya. Dan ini perintah Allah. Masalah persepsi negatif, masalah celana tadi tutup mata kaki itu berlebihan lah apalah, itu kena persepsinya saja. Kemudian yang kedua, kita boleh dalam Islam pakai baju baru, boleh. kendaraan baru boleh, yang bagus juga nggak masalah, tapi berada tidak terzir, ya, tidak pelit, berlebihan dan juga tidak pelit. Baik, beliau memfokuskan dalam bahasan dosa besar ke-52 ini adalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, tapi ini saya katakan tadi khusus masalah laki-laki. Kalau perempuan malah harus tutup karena kakinya termasuk auratnya, termasuk auratnya. Beliau mengatakan bisa menutup mata kaki karena keangkuhan atau memang karena selain daripada itu, misal karena kebiasaan, tradisi dan seterusnya. Beliau mulai mengangkat di dalam surah Luqman ayat 18, umumnya orang kadang-kadang kalau menutup mata, umumnya orang menutup mata kaki laki-laki itu biasanya kalau bukan karena tradisi, ada karena merasa sifat bangga atau sombong. Allah mengatakan a'udzubillahi wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Nanti kalau bertanya jangan tanya lagi, Ustaz kalau orang tutup mata kaki tapi tidak sombong bagaimana? Sama saja. Kalau sombong double, ada melanggar tutup mata kakinya dan ditambah lagi dengan sombongnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Libas, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Sarung atau pakaian yang lebih dari mata kaki maka adalah di api neraka. Maksudnya orangnya bisa masuk dalam neraka. Dan sudah kita jelaskan sebab dimasukkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam dosa besar, karena dosa besar adalah semua ancaman, semua larangan yang diikuti dengan ancaman. Gitu kan? Dan tolong jangan lagi memenangkan setan dalam hati kita. Masa sih? Kenapa sih? Itu selalu setan buat sehingga kita selalu menolak. Kalau Anda datang ke dalam majelis kita ini tujuannya untuk menolak, lebih baik tidak usah hadir. Tapi kalau Anda niatnya mau menerima, silahkan. Mau pertimbangkan, silahkan. Karena ini ilmu yang disampaikan, bukan perkataan saya. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, mau jadi muslim yang benar, terapkan hukum Allah SWT. Dan tepis semua persepsi yang menganggap libasut taqwa itu jadi jelek. Atau pakaian bertakwa atau ketakwaan tadi jelek, gitu kan. Semantuk termasuk diantaranya tadi ini. Sampai ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz, gimana ya pemandangannya kalau saya pergi undangan perkawinan terus celana saya jingkrak? Gitu kan? Saya bilang, Anda mau indah dipandang di mata manusia itu di mata Allah. Kalau emang Anda mukmin, Anda akan tahu di mata Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita akan indah di mata Allah, bukan di mata manusia. Karena itu cuma persepsi saja. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas, sama cuma beda nomor hadis saja, la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki karena kesombongan. Jadi tadi kalau larangan pertama adalah semua mutlak yang menutup mata kakinya, kalau sekarang diikuti, kalau diikuti dengan sifat sombong ditambah lagi selain masuk neraka, Allah tidak akan melihatnya. Sudah saya pernah jelaskan bagaimana memahami hadis Nabi kalau dikatakan la yanzur, Allah tidak lihat. Apa kira-kira efeknya kepada kita kalau Allah tidak lihat? Saya sudah kasih contoh itu hari. Kalau Anda diundang oleh seseorang ke rumahnya, banyak orang, ada 20 orang, 30 orang diundang. Semua orang diajak ngomong oleh yang undang. Diajak ngomong, ditawarin makan, ditawarin minum, dikasih hadiah. Anda sendiri yang tidak. Kira-kira bagaimana rasanya? Ini contoh rasional. Hari kiamat nanti Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan ajak ngomong. Itu artinya karena orang pada saat itu sudah tahu ini adalah Allah satu-satunya Tuhan dan Allah yang sedang menghakimi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kalinya di mahsyar dalam gambar atau bentuk seperti bulan purnama yang terang, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang berbicara dengan Tuhannya sementara ada penterjemah di antara mereka. Allah faham semua bahasa. Kita akan Allah SWT akan mengatakan, kau telah buat begini, diajak ngobrol, kenapa kau buat begini, ini faktanya, berdua dialog dengan Allah SWT. Tapi ada orang-orang yang tidak diajak bicara sama Allah, ada orang yang tidak diajak bicara, tidak mau dilihat, enggak, dia bingung mau kemana nih, enggak ada itu di mahsyar nanti. Maka diantaranya adalah orang-orang yang sengaja menurunkan mata kakinya atau menurunkan pakaian menutup mata kakinya, untuk apa? Apa masalahnya? Sekali lagi tepis persepsi itu. Sama yang pernah saya bilang ya, banyak dia orang diantara kita subhanallah hidup dalam kehidupan dunia ini, dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Sering saya ucapkan contoh kan, masih ingat, kalau saya tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing, kalau gak ada kopi pusing betul, gitu kan. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila benar, gitu kan. Gak perlu semua itu. Enggak perlu, jangan kurung diri kita di bingkai hidup kehidupan yang kita buat sendiri. Enggak ada. Orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Ada makanan, alhamdulillah. Tidak ada makanan, ya sudah cari, ikhtiar. Dapat rezeki tidak, mau keluar hujan, ya sudah tunggu. Terima takdirnya Allah. Setelah hujan baru keluar, atau tidak ikhtiar, pakai payung dan seterusnya. Jadi terima semuanya, jadi mudah dalam kehidupan dia. Sama halnya begitu. Kalau saya nanti pakai baju begini bagaimana ya? Kalau saya tidak pakai baju begini nanti bagaimana? Terkurung di bingkai hidup yang dia buat sendiri sebenarnya. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang luar biasa. Ini dalam kitab riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan juga Abu Dawud dalam Kitabul Libas, Imam Tirmidzi dalam Kitabul Buyu. Ini semua dengan hadis yang sahih. Kemudian An-Nasa'i dalam Kitabul Buyu juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbilu wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib." Ada tiga orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah Azza Jal, satu-satunya Tuhan yang akan diakui pada saat itu, tidak melihat dia. Kemudian tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Artinya pada saat ditimbang amalnya, dosanya lebih berat daripada pahalanya, tidak dihapusin. Misal dosanya 200, pahalanya 90. Semestinya dia kalau mau masuk surga harus dosanya lebih sedikit. Bisa saja Allah maafin, gitu kan. Kalau Allah maafin misalnya 100 dosa, maka dia dari 200 bisa 100. Atau dia maafin 150 dosa misalnya, maka pahalanya 90 lebih banyak bisa masuk surga. Bisa dimaafin. Namanya tazkiyah. Allah SWT yuzakihim. Tapi di sini Allah tidak akan menolong mereka. Kalaupun dosanya lebih banyak dibiarin sama Allah. Tidak akan dilihat, tidak akan ditolong oleh Allah pada saat timbangan mereka lebih berat dosanya. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama dari tiga orang tersebut adalah al-musbil. Orang yang menurunkan pakaiannya, menutupi mata kakinya dari kaum laki-laki. Yang kedua al-mannan. Orang yang suka nyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia lakukan sama orang lain. Saya sudah bantu kamu sekian tahun, saya kan sudah kasih kamu minggu lalu. Subhanallah, menan, gak boleh. Udah kasih orang karena Allah, bukan karena dia. Gak usah disebut-sebut. Sebut-sebut ini bagian dari dosa besar. Menan, ini kalau yang pegang bukunya ada di sini. Saya lupa dosa besar keberapa, dan memang dosa besar khusus namanya menan, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain. Dan ini kalau disebut-sebut kebaikan yang memang Allah sendiri titipkan haknya orang lain pada harta kita, maka dia termasuk orang yang tidak akan diajak bicara dari Allah, tidak akan dilihat, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dan yang ketiga adalah seorang pedagang atau seseorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah untung 30%. Bohong, untuk apa? Untuk apa bohong itu? Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya sama sekali. Kadang-kadang subhanallah dengan dia bohong, dia pikir dia bisa dapat pembeli tersebut, ternyata gak jadi. Kalaupun pembelinya jadi dibeli, maka komplain, ribut, kembalikan barang, jadi masalah. Bohongan akan datangkan madharat yang besar. Jujur, maka akan aman. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsu, murajjilun ra'sa, yakhtalu fi mishyati, idh khasafa Allahu bihi al-ardha fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Sebagian ulama mengatakan ini terjadi pada saat ya Bani Israel dulu. Ada juga yang mengatakan ulama hadis ini terjadi di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan memakai pakaian yang membuatnya bangga dan sombong, dengan kepala ya yang diangkat tinggi, ya, rambutnya disisir. Kalau di sini diterjemahkan dengan rambut yang digondrongkan, kemudian dia bangga dengan rambutnya yang panjang itu. Dan dengan angku dia berjalan, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam tanah dan dia terus meronta-ronta dalam tanah tersebut pada hari kiamat. Artinya dia sombong dengan pakaiannya. Kemudian dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih, kata Nabi SAW, "Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah, wa man jarra minha syai'an khuyala lam yandurullahu ilaihi yawmal qiyamah." Isbal itu terjadi pada sarung, baju, dan surban. Jadi surban juga bisa termasuk kalau dipakai lilitannya panjang lalu kainnya terlalu jauh sampai menutupi atau sampai ke tanah gitu. Ya. Itu imamah juga termasuk ya, atau surban. Maka barang siapa yang menjulurkannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, maka niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Kemudian Jabir bin Salim berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "Iyyaka wa isbalul izari fa inna minal makhyalah wa inna Allah la yuhibbul makhyalah." Jauhilah olehmu perbuatan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, karena itu termasuk sifat-sifatnya orang yang biasa angkuh, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh. Kata ulama hadis, kalau orang malah mengangkat celananya atau pakaian di atas mata kakinya bagi laki-laki, maka dengan sendirinya ada kerendahan hati atau kerendahan merasa diri lebih rendah atau merendah di mata Allah dalam hatinya dengan sendirinya. Dan itu subhanallah sudah alami Allah SWT berikan sebagaimana dalam atau pemahaman dalam hadis ini. Dan dikatakan juga dalam hadis yang lain, bainama rajulun yusalli musbilan izarahu qala lahu Rasulullah SAW idhhab fatawadda fa dhahaba fatawadda thumma jaa فقال اذهب فتوضا فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل. Hadis ini sebelum saya terjemahkan menegur orang-orang atau kaum muslimin laki-laki yang salat sambil mata kakinya tertutup. Kalau tadi larangan umum ya, menutup mata kaki walaupun di luar, tapi ini dalam sholat maka bisa membatalkan sholatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan syarat yang disahihkan oleh Imam Muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kata Nabi, kata dalam hadis ini dikatakan ketika seorang laki-laki sedang sholat dan sarungnya isbal, panjang menutup mata kakinya, maka pada saat selesai sholat Rasulullah SAW berkata padanya, pergilah lalu berwudulah, maksudnya ulangi sholatmu. Maka orang itu pun pergi lalu berwudu, lalu kembali lagi. Dan beliau bersabda, maksudnya sholat lagi ya. Setelah sholat, Nabi SAW ingatkan lagi, pergilah, berwudulah, maksudnya perulangi lagi sholatmu yang kedua kalinya. Orang itu lalu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa anda memerintahkannya? Atau ada seorang laki-laki datang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda memerintahkan dia untuk wudu lagi, lalu sholat lagi? Lalu kata Nabi SAW, hal itu karena dia sholat dalam keadaan sarungnya isbal. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang pakaiannya isbal. Jadi sholatnya tidak sah kalau mata kakinya tertutup. Dalam hadis yang riwayat Bukhari kata Nabi SAW, "Man jarra thawbahu yala' la yanzurullahu ilayhi yawmal qiyamah." Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahada." Faqala innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Barang siapa yang menjulurkan, kata Nabi SAW, sarungnya atau pakaiannya melebihi mata kakinya dalam keadaan angkuh, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku sering melorot." Kata ulama hadis, Abu Bakar ini orangnya kurus sekali. Jadi kalau beliau pakai sarung sering melorot dalam keadaan sholat ya, gitu kan? Dalam keadaan sholat. Lalu kecuali kalau kata beliau, sarungku selalu melorot kecuali kalau aku terus menjaganya, memegangnya. Maka beliau bersabda kepada Abu Bakar, sungguhnya kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukan kayak karena angkuh. Artinya kalau orang tidak sengaja, itu keadaannya begitu, maka tidak termasuk dalam hal yang dilarang tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'mini ila ansafi saqi atau saqaihi. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabul Libas. Sarung atau pakaian yang paling baik bagi laki-laki adalah sampai ke tengah betisnya. Kalau sekarang mungkin umum orang pakai celana puntung ya. Itu umumnya. Yang penting intinya adalah di atas mata kakinya. Kemudian dua hadis yang tersisa adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, izratul muslimi ila nisfis saq wala haraj aw la junafi ma bainahu bainal ka'bain ma kana asfalu minal ka'bain fa huwa fin nar wa man jarra izara bataran lam yanzurullahu ilaihi. Jadi ayat di sini sebelum saya terjemahkan menjawab apakah nanti sombong atau tidak termasuk dalam larangan. Baik, mohon maaf saya baca hadisnya, saya selesaikan. Sarung atau pakaian seorang mukmin adalah sampai setengah betis yang paling baik. Tapi tidak apa-apa kalau seandainya itu tidak ada dosanya kalau dia biarkan antara mata kakinya, antara mata kaki dengan di atasnya sedikit. Sedangkan yang di bawah mata kaki itu adalah di neraka. Ini maksudnya larangan, jelas musbil masuk neraka. Dan barang siapa yang menjulurkan sarungnya dalam keadaan sombong, tambah lagi dengan sombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Dan terakhir adalah marartu ala Rasulillah SAW wa fi izari istirha faqala ya Abdullah irfa izaraka farafa'tu thumma qala zid fazidtu fama ziltu ataharraha ba'd. Kita tutup dengan hadis ini terakhir. Aku pernah lewat di hadapan Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, dan sarungku sedikit melorot ke bawah. Dan beliau bersabda, hai Abdullah, angkatlah sarungmu. Maka aku pun mengangkatnya. Kemudian beliau bersabda, angkat lagi ke atas. Lalu aku mengangkatnya lebih tinggi dan aku senantiasa mencermatinya setelah itu. Artinya aku tidak pernah meninggalkannya setelah itu. Allahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pertanyaan setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup banyak ini, saya ingin menekankan satu hal saudaraku, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sebentar. Dan orang yang cerdas dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa menerima kebenaran dan mempraktikkannya, bukan menunda. Seringkali syaitan membesar-besarkan masalah seakan-akan kalau kita menerapkan hukum syar'i atau fokus pada yang halal, berarti kita akan jauh dari modern atau ditinggalkan oleh lingkungan dan seterusnya. Itu cuma was-was syaitan yang harus ditepis. Dan kita harus tahu bahwasanya kehidupan dunia hanya sebentar. Semua ini akan kita tinggalkan. Maka orang yang cerdas, orang yang selalu menerima atau mencari kebenaran dan mengikutinya tanpa menunda. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Hukum melipat celana untuk tidak isbal dalam sholat. Ini sudah saya titik beratkan sebenarnya. Pertemuan yang lalu sempat kita singgung, tapi ini memang bahasan pada hari ini. Paling tidak bagi yang tidak tahu, tadi yang baru mengetahui hukumnya pada saat kita belajar, tidak ada aibnya. Tidak ada aib dalam Islam pada saat kita tidak tahu. Dan memang di majelis ilmu itu saatnya kita memperbaiki sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Memang sudah begitu. Jadi jangan malu kalau misalnya tadi ada bapak-bapak memang yang merasa masih isbal, kemudian baru tahu hukumnya. Ya diikutin, selesai gitu kan, terapkan, ambil ilmunya. Sebagaimana Allah dan Rasulnya sudah terangkan atau sudah sampaikan tadi yang seperti saya paparkan ayat dan hadis gitu. Jadi kalaupun Anda tadi sholat masih isbal, digulung. Emang sudah begitu. Ada orang yang mau sholat, saya kadang-kadang kalau jadi imam, saya ingatkan kalau ada jemaah saya yang memang belum tahu hukum, dia isbal, saya bilang, Pak, tolong digulung celananya, karena sholatnya gak sah. Kalau seandainya tetap tutup mata kakinya. Selesai sholat, sampai saya ada waktu saya ketemu dia, saya akan nasihatin tentang tidak bolehnya isbal secara umum gitu. Tapi paling tidak memang, kalau orang masih musbil, maka dia dianjurkan untuk menggulung. Karena kalau tadi konsekuensi berat ya, tidak diterima sholatnya. Lalu dibilang, dan setelah sholat celananya dijulurkan lagi, bolehkah? Ya saya rasa sudah banyak ustadz dan ustadz dari sini bisa menjawab gitu ya. Jadi jelas kalau Anda sudah gulung, ya niatlah gulung sekalian. Banyak alhamdulillah tukang jahit, tinggal bayar 5.000, 10.000 rupiah dijahit, pendekin maka dapat pahala. Saya punya banyak sepatu dan baju. Baju dan sepatu tersebut belum rusak, tapi saya sudah membeli yang baru lagi. Apakah itu termasuk tabdzir? Jika iya, maka bagaimana memperbaikinya? Kalau seandainya masih dalam koridor kebutuhan, misal emang saya punya kegiatan, kalau hari Senin misalnya di kantor saya harus pakai baju putih, hari Selasa harus pakai baju kuning, hari Rabu pakai baju biru, hari Kamis pakai baju hitam. Memang ada warna-warna yang diperintahkan oleh kantor, sehingga saya harus punya minimal satu-satu. Bolehkah saya dobelkan jadi dua untuk cadangan kalau rusak, kalau robek, kalau hilang, setrika, hangus? Boleh saja. Selama masih dalam koridor, tidak berlebihan. Berlebihan ini begini, masih banyak, belum pernah dipakai, beli lagi. Tumpuk, tumpuk, tumpuk gitu kan. Beli makanan, belum dimakan, beli lagi yang lain. Ini hanya tembuzir, dibuang, rusak. Sampai ada orang subhanallah pada saat dia buka lemarinya, dia auto beli barang, oh ternyata saya sudah pernah beli dulu ya. Emang dia belum pernah lihat sama sekali. Nah ini yang tabzir namanya. Tapi pada saat kita masih menggunakannya, insya Allah tidak ada masalah. Kalau kita masih dalam koridor memang menggunakan itu, masih memakainya, maka itu tidak ada masalah. Dan saya sarankan, gitu kan? Saya sarankan saatnya bersedekah itu justru pada saat kita punya kelebihan tadi, kan gitu. Jadi kalau kita mau bersedekah, Allah SWT mengatakan yas'alunaka madza yunfikun, kulil afu. Ditanyakan kepada Muhammad apa yang paling baik mereka keluarkan, mereka infakkan, katakanlah al-afu. Afu itu sesuatu yang lebih. Memang kita punya lebih, dikeluarkan, disedekahkan. Maka sedekahkan kepada orang. Jangan tunggu sudah rusak baru mau disedekahin, salah. Sedekahkan sesuatu yang masih layak untuk dipakai, gitu kan? Apalagi kalau kita hadiahkan orang-orang saleh sehingga mereka menggunakannya dalam ibadah, dalam sholat misalnya, gitu kan? Aktivitas dia sehari-hari yang sifatnya memang baik, ya, agama, maka kita akan dapat pahalanya. Jadi saya sarankan tadi diinfakkan ya, disedekahin, kasih kepada orang-orang lain. Kemudian kita nikmati lagi yang baru. Ustaz, saya ingin membeli buku Sirah Nabi. Siapa pengarang dan penerbit yang recommended untuk saya beli bukunya? Dan buku karya Imam Nawawi, siapa penerbitnya di Indonesia? Kalau cukup banyak sebenarnya buku sirah ya, tapi yang paling terkenal sekarang itu ada Rafiqil Makhtum, gitu kan? Dan hampir semua penerbit sekarang menerjemahkan bukunya. Di toko-toko buku Islam Anda dapatkan, itu sudah cukup. Kalau buku sirah sih sudah cukup itu. Kalau nanti ke depannya Anda mau tunggu tulisan saya, insya Allah juga akan terbit. Tapi masih lama karena saya masih sampai pada perang Uhud. Dan Anda boleh ambil paling tidak download gratis di web saya dulu. Di www.khalidbasalama.com Anda bisa ambil download sudah 15 episode dari sirah. Anda boleh ambil, dan itu insya Allah apa yang Anda dengar sana akan terbit dalam bentuk buku. Jadi bisa Anda cari Rafiqil Makhtum. Terbitan mana saja insya Allah selama judulnya sama, itu sudah bagus, sudah cukup. Kalau karya Imam Nawawi, siapa penerbitnya? Banyak di Indonesia. Banyak penerbit menerbitkan Imam Nawawi, tergantung judul apa yang Anda mau, gitu kan? Ada Ardis Arba'in Nawawi, ini semua penerbit menerbitkannya. Ada Riyadus Salihin juga sama, ada Azkar, ya. Kemudian ada Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi, gitu kan? Ada Muhadzab, Syarah Muhadzab, itu ada Majmu' Nawawi. Cukup banyak gitu yang apa namanya? Yang terbitkan, gitu kan? Jadi ada Darul Haq, ada pustaka Imam Syafi'i, ada pustaka Ibnu Katsir, cukup banyak penerbit-penerbit yang keluarkan tulisan Imam Nawawi. Ustaz, ketika saya sedang sholat berjamaah di masjid, pada saat bangun dari sujud rakaat pertama, tiba-tiba jemaah di sebelah saya, hingga kami takbir dan rukuk kembali, dia belum bangun dari sujudnya rakaat pertama. Sedang kami sudah rakaat kedua, badan jemaah tersebut kejang, sepertinya jemaah tersebut terserang penyakit seperti secara mendadak. Dalam hati saya ingin menolong karena tepat di sebelah saya, namun saya juga dalam posisi sholat. Apakah sebaiknya saya lakukan jika hal tersebut terjadi? Pada saat itu saya melanjutkan sholat hingga selesai, walaupun sholat saya saat itu sudah tidak khusyuk karena saya berada persis di sebelah jemaah tersebut. Ya, ini ulama ambil hukum dari kejadian Umar radhiyallahu anhu. Jadi waktu Umar radhiyallahu anhu sholat duhur, beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' dari belakang. Jadi pura-pura masuk dalam saf, ikut, dia orang Majus ya. Ada sebagian kisah sejarah yang mengatakan dia masuk Islam, ada yang mengatakan memang tetap dalam keadaan Majus. Ya, kemudian dia menusuk Umar radhiyallahu anhu sehingga Umar jatuh. Pada saat Umar jatuh radhiyallahu anhu, di sini sahabat bingung dan tabi'in yang ada. Diapain nih? Siapa yang bisa gantiin Umar? Umar jatuh. Saf-saf 3, saf 2 atau saf 3 ke belakang itu tidak tahu kalau Umar radhiyallahu anhu tertusuk. Karena gitu, karena mereka juga tidak ada yang teriak pada saat itu. Abu Lu'lu' sudah nusuk, ya, kemudian dia sempat mau melarikan diri. Ada beberapa sahabat yang berhenti sholatnya dan menahan sampai akhirnya dia sempat menusuk beberapa orang dan akhirnya dia menusuk dirinya sendiri, dia membunuh dirinya, Abu Lu'lu'. Tapi ulama mengambil sebuah hukum dari kejadian Umar terbunuhnya oleh Abu Lu'lu', dari kejadian perang terjadi antara Muawiyah dengan Ali. Ada hukum-hukum syar'i di situ yang bisa diambil. Kalau Umar radhiyallahu anhu adalah hukumnya bolehnya seorang muslim membatalkan sholat wajibnya pada saat ada hal-hal darurat. Di antaranya ada teman dia atau tetangga di sebelah sholatnya yang sedang sholat terkena sesuatu yang berbahaya. Atau dia sendiri khawatir bahaya akan menimpa dirinya. Mungkin ada hewan akan menyerang dia misalnya, gitu kan. Mungkin tiba-tiba terjadi gempa, kemudian dia memberhentikan sholatnya, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Karena masuk dalam koridor-koridor syar'i. Kalau yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali adalah ada namanya Saddu Zara'i, kan gitu. Jadi pada saat Ali radhiyallahu anhu memenangkan peperangan melawan Muawiyah, maka yang dijadikan sebagai ya ghanimah, harta rampasan perang bagi Ali adalah alat-alat perangnya saja. Jadi orang-orangnya tidak menjadi harta rampasan perang dari kalangan Muawiyah. Ini sebuah hukum kalau terjadi perang antara dua muslim, maka yang dianggap zalim atau salah maka itu diambil alat-alat perangnya, dibagikan kepada kelompok yang benar. Jadi seperti itu kurang lebih. Pertanyaan ketiga, apakah benar kita tidak boleh meminta untuk diruqyah? Tidak boleh meminta diruqyah itu kalau ruqyahnya tidak syar'i. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu minta dibacain ayat-ayat, minta dibaca-baca. Ayatkah, doakah, namanya ruqyah. Nah, bisa saja ada ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i. Benar bacaan ayatnya, benar bacaan doanya dari Nabi SAW. Ini namanya ruqyah syar'i, ini enggak masalah. Karena Nabi SAW juga diruqyah oleh Jibril AS, gitu kan? Jadi enggak ada masalah ruqyah syar'iyah. Kalaupun dia merasa ada indikasi sihir, ada apa, kemudian dia minta diruqyah, maka tidak masalah dalam koridor larangan. Tapi yang dilarang ruqyah tidak syar'i, baca-baca, tapi yang tidak syar'i. Banyak orang begitu kan? Kadang-kadang orang datang disilakan di Indonesia ini dukun dan peramal ini luar biasa, pakai istilah orang pintar, dia enggak pakai dukun. Ya, kadang-kadang subhanallah berkedok kiai, berkedok ustaz, tapi dukun yang luar biasa gitu. Datang kemudian orang datang ke sana lalu dia ucapin bacaan-bacaan, tapi kita enggak dengar apa yang dibaca sama dia. Kadang-kadang dikerasin sedikit, yang dikerasin mungkin bunyi ayat, tapi yang disembunyikan beda. Dan sudah saya katakan, semua ayat yang dihapus sehuruf saja, atau ditambah sehuruf, atau ditambah bahasa daerah, atau nama orang, sudah bukan lagi ayat Al-Quran. Dan sudah berubah, ya sudah berubah, jadi bisa berfungsi sebagai alat sihir marah. Karena tidak boleh menambah satu huruf saja, alif, atau ain, atau ba, di salah satu ayat Al-Quran, misalnya alif lam mim, dia tambah alif lam mim ba, maka itu sudah bukan ayat Al-Quran. Walaupun tulisannya bahasa Arab, walaupun dilantunkan seperti lantunan ayat Al-Quran, dan bisa berfungsi sebagai alat sihir. Makanya di banyak sekali negara-negara Islam seperti Indonesia ini, sihir itu menggunakan bahasa Arab. Banyak sekali. Kan gitu. Dibolak-balikan ayat Al-Quran, atau ditambah sehuruf, atau dikurangi sehuruf, atau ditambah bahasa daerah. Ketika sholat fardu, lalu lupa dengan rakaatnya, lebih baik dilebihkan atau cukup dengan sujud sahwi? Dilebihkan. Saya ragu. 2 atau 3 ya. Saya sholat isya 4 rakaat. Ternyata tadi ragu 3 atau 4 ya. Maka kita pilih yang lebih sedikit. 3 berarti. 2 atau 3? 2. 1 atau 2? 1. Mundur, tambah lebih. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang lupa tentang jumlah rakaatnya, sebaiknya dia memilih yang lebih sedikit. Karena kalau seandainya jumlah rakaatnya ternyata lebih, maka dia sudah mendapatkan jumlah rakaat yang ditargetkan. Misal 4 rakaat target isya, dia ragu tadi 3 atau 4 ya, dia pilih 3. Maka nanti ternyata lebih jadi 5, berarti target 4 rakaatnya terpenuhi. Kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4, dipilih 4 sehingga dia salam, akhirnya ternyata dia keliru, maka kurang berarti jumlahnya. Maka di sini Nabi SAW menuntunkan kita untuk melebihkan. Sujud sahwi tetap dilakukan. Sujud sahwi tetap dilakukan. Karena sahwi itu adalah kelalaian yang dikerjakan dalam sholat, gitu kan? Baik lupa gerakan sholat atau bacaan-bacaan wajibnya. Ketika sujud, sujud tangan terlebih dahulu menyentuh tempat sujud, lalu tangan diangkat kembali ke depan agar sujudnya lebih panjang, apakah termasuk sunnah Ustaz? Allahu alam. Kalau saya pribadi sering meluruskan ini, mohon maaf saya bahasakan ini. Jadi teman-teman yang pun mau sujud dengan telapak tangan duluan turun, saya sarankan tidak melakukan 2 gerakan. Turun dulu, kemudian maju lagi. Maju lagi ini, saya tidak pernah temukan riwayatnya, pribadi ya. Yang saya temukan, memang ulama menunjukkan, kalaupun mau turun, maka sekali turun telapak tangan sudah mengambil jarak yang kira-kira bisa memberikan posisi yang tepat. Caranya bagaimana? Caranya adalah turun. Jadi di buku sifat sholat Nabi dan wudhu Nabi SAW yang diterbitkan pustaka Ibnu Umar yang sering saya kasih, gitu kan, sering kita tawarkan di setiap pengajian itu, di situ dijelaskan bagaimana cara sujud yang benar. Ibnu Qayyim menggabungkan keduanya, boleh lutut dulu, boleh telapak tangan dulu. Kalau lutut dulu sudah umum, dan ini lebih mudah, ini lebih mudah untuk dikerjakan, ini lebih baik, gitu kan. Kalaupun mau telapak tangan dulu, maka turunnya adalah turunnya lutut turun dulu mendekati lantai, baru kemudian telapak tangan diletakkan. Yang jadi masalah kadang-kadang kalau telapak tangan duluan, akhirnya terpaksa kita tambah gerakan baru lagi untuk mengambil jarak. Tambahan gerakan ini butuh dalil. Allahu a'lam, mungkin dengan keterbatasan ilmu saya, tapi setahu saya tidak pernah temukan dari riwayat boleh membuat dua gerakan dalam sujud itu. Bahkan saya katakan kepada teman-teman, kalau saya dalam kondisi benar, berarti saya khawatirkan teman-teman melakukan bisa masuk dalam perbuatan bid'ah, yang mesti mereka hati-hati menambah gerakan dalam sholat gitu. Bagaimana cara kita untuk melakukan acara akikahan menurut sunnah? Tidak ada acara akikah sebenarnya. Akikah adalah menumpahkan darah untuk anak yang baru lahir. Itu akikah. Gitu kan? Aku anhu, kata Nabi SAW. Ak itu tumpahkan darah. Keluarlah istilah akikah. Artinya sembelihlah buat dia. Itu yang diperintahkan. Menyembelih dan disunnahkan di hari ketujuhnya. Tapi apakah kita membuat acara, mengundang orang, ini tidak pernah ada sunnahnya. Maka jauh lebih afdal kita sembelih. Yang ulama tinggal selisih pendapat apakah dikasih daging mentahnya kepada fakir miskin atau kita memasaknya. Kalaupun memasaknya dibagikan langsung, sudah selesai. Karena mengundang orang ke rumah akan mengundang acara baru, akan membuat nanti konsekuensi baru gitu kan, macam-macam. Terpaksa nanti panggil orang ceramah, terpaksa nanti duduk berzikir, nanti terpaksa buat acara-acaranya tidak ada. Maka jauh lebih aman kasih rumah anak yatim, bagiin, selesai. Anak laki-laki 2 ekor kambing, kasih sembelih, bagiin sudah untuk mereka. Dan memang kita dianjurkan makan sebagian darinya. Zikir pagi afdal dilakukan sesudah sholat subuh apa sesudah sholat duha? Sholat subuh. Sesudah sholat subuh. Karena itu berisi doa yang langsung kan. Di antara doanya, ya, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma ba'da. Itu kita minta pada pagi subuh hari. Itu sebelum mulai aktivitas kita baca kan. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm. Ya Allah, saya minta kebaikan hari ini. Fathahu, keterbukaannya. Ya, wa nasrahu, kemenangannya. Wa nurahu, cahayanya. Wa barakatahu, dan berkahnya. Wa hudahu, dan petunjuknya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma ba'du. Dan saya minta jauhkan saya dari keburukan dan keburukan setelahnya. Jadi kalau kita baca habis subuh, kita langsung terjaga pada saat itu. Kalau kita mulai habis duha, berarti ada jeda waktu di mana kita tidak sempat baca doa ini. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku senang membaca zikir pagi itu pada saat selesai subuh, dan aku gemar membaca zikir sore menjelang terbenamnya matahari. Artinya habis asar gitu kan. Jadi memang dianjurkan baca, lebih afdal dibaca setelah subuh. Apa sunnah-sunnah sebelum melakukan mandi Jumat? Apakah sama seperti mandi junub? Jadi tidak ada perintah khusus ya seperti apa sholat atau mandi hari Jumat, tapi ada hadis Nabi yang berbunyi maniktasala yawmal jum'ati guslal janabah, siapa yang mandi hari Jumat seperti dia mandi junub. Nah, ulama hadis memberikan dua penjelasan dari hadis ini. Pertama, mengatakan disunnahkan bagi laki-laki yang sudah berumah tangga, mereka berhubungan biologis pada hari Jumat dengan istrinya, dan menggabungkan antara niat mandi junub dengan mandi Jumat. Ini yang dikatakan tadi, sunnahnya siapa yang mandi hari Jumat, mandi Jumat seperti mandi junub. Maka berarti yang pertama dia memang dalam keadaan junub, kemudian dia mandi, menggabungkan keduanya. Yang kedua adalah dia menggunakan, kalaupun dia belum berumah tangga misalnya, harus bagaimana? Maka dia mandi Jumat perilakunya sama dengan mandi junub, dengan mencuci telapak tangan dulu, kemudian mencuci wajah, mencuci kemaluan, berwudu seperti wudu sholat, kemudian mengambil air di jari-jarinya, kemudian memegang ya batok kepala sebelah kanan sampai terasa air kena kulit kepalanya, lalu kemudian dia menyiram sisi kanannya dan seluruh tubuhnya. Itu diantara cara-cara mandi junub. Maka dia boleh meniatkan itu seperti mandi junub. Ini yang ditekankan oleh para ulama. Apakah ada dalil tentang sholat apa ini? Intisar. Saya tidak tahu ya. Mohon maaf, saya tidak punya ilmunya. Sholat intisar itu sholat kemenangan. Baru saya dengar. Apakah air zam-zam boleh diperjualbelikan? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Ya, ini sudah fatwa umum para ulama. Makanya kerajaan Saudi pun mengeluarkan. Sekarang Raja Abdullah sesuai dengan fatwa para ulama mengemas dengan bagus, kemudian mengambil infak daripada kemasan tersebut. Itu kan, jadi sudah menjadi informasi umum di antara kalangan ulama, dan banyak juga orang-orang sekitar haram menjualnya, gitu kan. Tentu penjualan ini juga sebagai jasa, ya, sebagai jasa karena memang mereka sudah menyiapkan itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya berdagang atau melakukan transaksi di masjid? Haram hukumnya. Tidak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, siapapun yang transaksi di masjid atau mengiklankan barangnya yang hilang di masjid, kan gitu, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Ya, bahkan dalam hadis lain dikatakan, ya kalau saya tidak salah lafadznya begitu ya, Allah melaknat orang yang transaksi di dalam masjid. Makanya kita disuruh transaksi di luar masjid, teras masjid nggak masalah, halaman nggak masalah, tapi jangan di dalam fisik masjid yang dipakai sholat berjamaah lima waktu. Saat diponis suatu penyakit yang mengharuskan kita untuk minum obat seumur hidup sehingga pada bulan Ramadan tidak bisa menjalankan ibadah puasa, menurut Ustaz bagaimana, boleh tidak dengan menggantinya membayar fidyah obat yang diminum tiap jam 8 pagi dan jam 8 malam, ya, tidak boleh diganti. Kalau memang itu sudah merupakan penyakit yang tidak bisa lagi kecuali dengan cara itu, ulama mengkategorikan boleh saja, karena memang dianggap dia orang yang sudah ada uzur sakit, ya, dan karena dia tidak mampu untuk membayarnya, memang dia tidak bisa berpuasa, gitu kan, tidak bisa berpuasa, maka dia terpaksa mengganti dengan fidyah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan semestinya seorang muslim mengetahui bahwasanya dia diciptakan oleh Allah, penyakitnya Allah yang ciptakan, kesembuhannya juga Allah yang ciptakan, dan Allah tidak akan mungkin, gitu kan, membebani seorang hamba di atas kemampuannya. Artinya kalau coba di bulan Ramadan dia ubah sedikit, ya, jamnya, mungkin pada saat sahur dia makan obat tersebut, kemudian dia tambah lebih sedikit pada saat buka puasa, mungkin selisih 1 jam, 2 jam, kemudian dia baru minum obatnya, itu jauh lebih baik dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena obat cuma wasilah saja, yang menyembuhkan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Saya mempunyai pasangan binatang yang diawetkan, apakah boleh dipajang? Kalau tidak boleh, apakah boleh saya jual dan halalkah uangnya? Kalau hewan atau manusia yang sudah diawetkan, maka itu dihitung kata para ulama termasuk dalam patung. Patung itu sesuatu yang menyerupai manusia atau hewan ataupun apa saja benda yang tidak bergerak lagi walaupun dasarnya dia hidup. Makanya dia hukumnya hukum patung, ditaruh di rumah berarti tidak masuk malaikat. Gitu kan? Konsekuensinya itu. Maka sebaiknya Anda buang. Kalaupun misalnya mau dijual, Allahu a'lam. Kalau jual saya tidak berani menyampaikan apa-apa karena saya tidak tahu ilmunya. Saya belum pernah temukan ulama mengatakan boleh menjual barang yang dasarnya sudah diharamkan. Kan gitu. Saya punya khamer, dulu saya mabuk, sekarang masih ada whisky berapa botol misalnya di rumah. Bolehkah saya jual? Uangnya halalkah? Sama pertanyaannya. Jawabannya ya pecahin, buang, tawakal ala Allah. Memang harus begitu. Ada salah satu jemaah pengajian saya di Cibubur, itu punya harimau yang diawetkan mungkin 3 ekor. Saya enggak tahu, tadinya saya pikir 1 ekor. Pertama saya ngisi pengajian di rumah beliau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, begitu masuk pintu saya kaget lihat harimau, gitu kan. Emang harimau nyata, cuma diawetkan gitu. Cuma tidak ada suaranya saja, begitu saya lihat, wah ini yang paling pertama nih harus diluruskan gitu. Setelah 2 kali 3 kali pertemuan saya ingatkan, alhamdulillah. Akhirnya terakhir dia tanya, ini diapain Ustaz? Kalau insya Allah mau diikuti dengan iman, bakar. Kalau dijual memang ada duitnya, masalahnya orang lain pajang lagi. Ya itu konsekuensinya, dan yakinlah rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik dimusnahkan, lebih aman. Kan gitu, lebih aman dari sisi kita, ya, dari sisi apa kehidupan kita, kehidupan orang lain juga nanti kalau ada yang beli maka jadi masalah lagi buat dia, dan juga nanti tetap ada hubungannya dengan kita masalahnya. Sama tadi saya kasih contoh masalah khamr itu. Apakah boleh memelihara binatang di rumah seperti burung atau ikan? Kalau binatang hidup boleh, enggak masalah. Selama binatang-binatang itu memang ya tidak disiksa, ya tidak disiksa. Apalagi kalau memang binatang yang sudah dasarnya disebutkan dalam dalil memang ada seperti Abu Hurairah anhu memelihara kucing dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan itu. Tapi kalau Anda mau lebih aman, maka sebaiknya tidak usah. Gitu kan? Kalau mau lebih aman gitu. Oh saya hobi usah sama binatang, ya udah lihat aja, selesai, nggak usah dipajang di rumah, ya kan gitu. Ini bukan masalah kolot ya, tolong jangan dibisikin setan, oh ustadznya kok keras sekali, bukan keras, untuk lebih aman saja gitu kan. Karena kesian binatang itu Allah sudah ciptakan, memang punya alam sendiri, biarin aja dia di alamnya, duitnya bisa diinfakin di masjid. Kenapa saya setiap mimpi sering kejadian di kemudian hari? Ini menjadi ketakutan pada diri saya sendiri. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Sedangkan jika saya sholat istikharah, susah sekali meminta petunjuk dari mimpi. Saat wudu saya bangun telat. Kebiasaan bangun tidur sering mules. Mana yang harus saya dahulukan? Apakah sholat dengan menahan najis atau saya sholat kesiangan? Baik. Pertama masalah mimpi. Kalau Anda memang orang beriman, insya Allah ya. Saya tidak tahu penanya ini siapa, laki-laki atau perempuan. Tapi siapapun Anda, ikhwah-akhwat, ibu bapak, kalau memang Anda orang beriman, Anda tahu Anda beriman pada Allah, yakin Allah ada, hari kiamat ada, hisabnya Allah, amal yang Anda kerjakan baik, Anda yakin Anda terima dalam bentuk pahala, dan amal buruk yang Anda buat, Anda yakin akan dihukum oleh Allah. Kalau meninggal tidak taubat, itu mukmin namanya. Baik, kalau Anda orang beriman, maka mimpi ini masuk dalam kategori ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Allah SWT memang memberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sesungguhnya mimpi yang benar bagi orang-orang yang beriman bagian daripada 63 cabang mukjizat kenabian. Jadi bisa terjadi, itu benar, gitu kan? Mungkin kita mau haji, kita mimpi melihat kita ke Mekah, ya, kita menggunakan baju ihram, mau ketemu sama orang tua, mimpi orang tua kita datang salaman misalnya, dan itu seterusnya. Itu bisa terjadi, itu ru'ya shadiqah. Jadi kalau Anda orang beriman, insya Allah termasuk bagian daripada kebaikan, gitu kan? Itu adalah kebaikan. Kalau masalah kenapa Anda istikharah susah sekali meminta petunjuk dari mimpi, karena istikharah itu tidak selamanya mimpi jawabannya. Jadi kalau Anda istikharah, bisa yang paling sering terjadi kata ulama adalah kecenderungan. Adanya kecenderungan. Tiba-tiba misal saya mau menikah dengan seseorang, lalu saya istikharah dengan Allah. Seringkali kalau habis istikharah itu kita mendapatkan informasi positif tentang dia. Misal tiba-tiba ada yang cerita pengalaman dia sama orang itu, baiklah, positif, mungkin dia bangun masjid, mungkin dia lagi ini, mungkin dia ikut pengajian apa, ada hal-hal positif kita. Kadang-kadang kita dapatkan informasi yang buruk. Oh, si fulan itu ternyata begini, pembohong, pernah begini, pernah begitu, pernah begini, macam-macam. Nah, itu hasil dari istikharah. Nah, dari situ kita ada kecenderungan. Jadi tidak selamanya, bisa juga datang dalam bentuk mimpi, bisa, tapi tidak semuanya. Makanya jangan sampai Anda istikharah baru bilang saya enggak mimpi-mimpi, enggak tahu apa. Enggak, tidak selamanya harus mimpi patokannya. Lalu selanjutnya tadi, saat sholat subuh saya bangun telat, kebiasaan bangun tidur sering mules, mana yang harus saya dahulukan? Ya, kalau saya sarankan sebelum Anda bilang mana yang saya dahulukan, tinggalkan makan malam. Gitu kan? Yang buat mules itu karena Anda isi perut dulu sebelum tidur. Coba kalau minum air putih, minum susu segelas, tapi kalau minum 2 piring nasi goreng, gitu, makan 2 piring nasi goreng, minum jus berapa gelas, ya pasti mules nanti. Kan gitu. Insya Allah, coba praktekin, gitu kan. Dalam sebuah athar disebutkan, ini sebuah athar ya, Nabi Idris AS pernah bertemu dengan iblis, gitu kan. Ini athar disebutkan dalam kisah Anbiya, kisah-kisah para nabi gitu. Lalu iblis datang dengan menggunakan kalung warna-warni, ada biru, ada merah, ada kuning gitu. Idris bertanya alaihissalam, wahai iblis, apa yang di kalungmu, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini ya kalung-kalung yang saya gunakan untuk mengikat anak Adam. Yang pertama adalah kalung syahwat. Semua yang baru balik, saya kalungkan ini, anak Adam. Semua kejar syahwatnya, kejar lawan jenisnya. Terus gitu kan. Kalau saya gagal, saya pindahkan kalung yang kedua. Ini cinta harta. Saya gagal, saya pindahkan kalung yang ketiga. Terus begitu, jadi kalung jabatan. Seterusnya ada lanjutan riwayat. Tapi intinya Nabi Idris berkata, wahai iblis, saya ingin tanya, pernahkah kau berhasil menggodaku? Karena nabi-nabi digoda oleh iblis langsung, bukan jin-jin kerucu, setan-setan kerucunya. Memang harus kelas atas juga, gitu kan? Jadi kalau iman antum makin kuat, maka yang datang juga, Anda dokter di kampus, maka yang datang dokter juga dari setan, gitu kan? Gak mungkin dokter digoda sama orang biasa, setan-setan yang biasa gitu. Nah, ini yang goda nabi-nabi, iblis langsung. Kata Nabi Idris, pernahkah kau berhasil menggoda saya? Kata Idris, apa? Saya selalu gagal wahai Nabiullah, kecuali dalam satu keadaan. Pernah sekali saya berhasil. Kata Nabi Idris, kapan itu? Dia bilang, satu malam pernah saya bisikin Anda agar makan sampai kenyang. Maka pada saat itu besok paginya Anda terlambat sholat subuh. Kata Nabi Idris, semoga Allah melaknatmu, mulai hari ini saya tidak akan makan malam hari. Gitu. Ini kisahnya. Bukan berarti Ustaz Khalid larang saya makan malam. Boleh, jangan berlebihan. Karena mules datangnya dari mana? Efek dari mana? Makanan kan gitu. Berarti masalahnya ambil titik beratnya apa? Makanan tadi. Jadi insya Allah akan hilang masalah mulesnya itu, gitu kan? Baik, kalau seandainya Anda terlanjur bangun mules, mana didahulukan? Kamar mandi atau saya ikut sholat subuh berjamaah sementara saya nahan najis? Tentu kamar mandi. Kata Nabi SAW, janganlah kalian sholat dengan menahan dua keburukan. Apa dua keburukan itu? Kencing dan buang air besar. Gak boleh. Bagaimana caranya mau konsentrasi dengar ayat gitu? Sementara kebelet kencing, kebelet buang air nggak bisa. Ya. Termasuk hal-hal yang dilarang kita kerjakan sholat, walaupun sholat berjamaah, adalah menahan buang air besar, buang air kecil, dan adanya makanan yang sedang kita ingin sekali untuk makan dan sudah dihidangkan, apalagi lagi sementara makan, maka diselesaikan baru kita sholat gitu. Pada tanggal 15 kurang lebih jam 11.30 malam, saat itu saya tidak tidur, sedang buka YouTube dosa-dosa besar yang Pak Ustadz sampaikan. Tiba-tiba terlintas almarhum suami pakai kaos putih. Itu benar atau apa gitu? Itu dari setan, Bu. Itu dari setan. Saya ulangi lagi. Itu dari setan. Tidak ada ceritanya orang yang sudah mati bisa datang lagi. Enggak mungkin. Yang itu sudah tidak mungkin. Itu semua adalah permainan setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat ahli sunan, siapapun yang meninggal dunia maka tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Bahkan dalam hadis lain dikatakan tidak berharap lagi kembali ke dunia kecuali seorang yang mujahid yang mati syahid, yang berharap dia berperang lagi, mati lagi, terus dikubur, begitu terus. Yang lain semua orang kafir pun tidak mau kembali lagi. Lalu dari mana kalau seandainya memang ada orang, saya lihat kakek saya tadi almarhum, suami saya almarhum, istri saya, anak saya, itu semua permainan setan yang ada di sekitar kita. Kan itu dia tahu, setan itu tahu kita ini misalnya dekat dengan agama, maka dia dekat dengan masalah agama. Mungkin datang pakai kopiah lah, pakai apalah, gini lah dan seterusnya. Itu semua permainan setan. Maka istiadzalah. Banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya disebutkan banyak sekali ya, ulama salaf dari tabi'in, ada di antara mereka yang pernah lagi sholat malam, tiba-tiba saja dia lihat di dindingnya cahaya putih yang terang. Kemudian terdengar suara, lagi sholat tahajud nih, terdengar suara dari dinding yang ada cahaya putih itu, namanya dia kebetulan Muhammad. Wahai Muhammad, saya sudah tahu kebenaran dan ketulusanmu ibadah dengan kepadaku, maka sekarang saya angkat hukum sholat darimu. Kamu boleh gak sholat? Yang lagi sholat ini bilang, si Muhammad ini bilang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba dia bilang, ya, jadi sementara sholat, selesai sholat, dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia bilang, kemudian hilang cahaya itu. Dia bilang, saya yakin itu adalah syaitan. Tidak mungkin. Allah memerintahkan sholat sampai hari kiamat, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana bisa ada suara mengatakan, saya sudah boleh tidak sholat? Enggak mungkin. Itu dari syaitan semuanya. Maka itu permainan syaitan. Sama saya pernah kasih contoh, kalau masih ingat, kalau kita lewat di sebuah rumah, ada orang pernah bunuh diri di rumah itu. Umumnya di Indonesia orang tidak mau beli rumah yang pernah ada orang bunuh diri kan gitu, karena takut. Baik, kalau rumah yang pernah orang bunuh diri itu jarak pagarnya 10 meter, kita lagi lewat di depan rumahnya, maka pada saat kita lewat, setan yang ada di sekitar rumah itu gerilya, semua datang kepada kita. Jadi baru 1 meter pertama, 2 meter pertama, terus dia berusaha sebelum 10 meter tembok itu harus kita takut dulu. Itu yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, pulau darah dari hidungnya, rambutnya panjang. Sampai kita, apapun kita takut, energi yang kita keluarkan karena takut itu bisa diserap oleh setan. Dia menjelma seperti apa yang kita halusinasikan atau ilustrasikan tadi. Gitu kan? Kita akan lihat, kita akan lihat betul nanti. Oh iya, karena kita takut. Kalau ada teman kita di sebelah, kita tanya, kamu lihat gak? Dia bilang, tidak, saya gak lihat. Karena dia gak takut. Atau kalau dia pun takut, dia bayangkan yang lain. Mungkin nenek-nenek yang meninggal, gitu kan. Terus begitu. Makin banyak orang takut, makin jadi setannya. Makin sering kelihatan jelmahannya gitu. Kayak biasa di kampung-kampung kita di Indonesia itu, oh di sungai sana kalau malam nanti ada nenek-nenek. Setiap orang lewat, orang kampung, ribuan orang, sana semua ketakutan. Maka makin jadi, makin dilihat. Tapi hanya orang-orang yang takut saja. Kalau orang mukmin lewat, tidak ada setannya yang lari malah. Gitu kan? Emang sudah begitu. Jadi itu waswas syaitan. Dia tahu ibu di situ mungkin senang, mungkin sayang sama suami atau cinta sama suami almarhum gitu kan. Semoga Allah rahmati. Maka dia masuk dari sisi itu. Gitu. Saya sering memimpikan kejadian yang akan terjadi sesudahnya. Ini hampir sama tadi. Bahkan hampir setiap mimpi terjadi. Terutama yang ada hubungannya dengan orang tua kami. Itu bagaimana? Kalau seandainya itu saya katakan tadi, Anda orang beriman, maka insya Allah petunjuk dari Allah. Gitu kan? Jadi bisa dibahasakan kepada keluarga, ya, kepada orang tua tadi. Kalau mereka sudah meninggal, berarti ada hal-hal positif, gitu kan? Mungkin mereka dalam kondisi baik, bercahaya, misalnya duduk menggunakan ihram atau lagi sholat, itu berarti hal-hal yang positif saja. Baik, gitu. Kita bersyukur. Kalau memang kita melihat ada gangguan, mereka terganggu, mungkin mereka butuh istighfar kepada Allah SWT. Maka kita minta tobat kepada Allah. Hampir setiap orang yang masuk kamar saya merasakan yang aneh-aneh, bahkan melihat jelmaan. Subhanallah. Ini saya baru bilang tadi kan? Ketika saya bilang enggak mungkin, malah ada yang kesurupan. Dia penghuni lama. Kamu kan rajin beribadah. Begitu ya. Baik. Jadi saya sudah katakan tadi, ini semua permainan setan. Saya sarankan ibu untuk ya memutar surah Al-Baqarah di kamarnya dan di rumahnya, serta turunkan semua foto-foto, patung-patung, semua yang bisa mendukung setan ada di rumah kita, menjadi posko-poskonya. Umumnya orang kalau sedang dikerasukan di rukyah, alasannya setan ini kamu sembunyi di mana? Di foto yang digantung di dindingnya, di patung yang ada di rumahnya. Itu semua disingkirkan dari rumah karena itu jadi posko-poskonya. Gitu kan? Kemudian di rukyah, rumah itu di rukyah dengan cara diputarkan surah Al-Baqarah. Boleh kita baca sendiri atau kita putar kaset, karena Nabi SAW mengatakan rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ustaz, dosa saya sangat banyak meliputi dosa-dosa besar, baik yang saya ketahui maupun yang baru saya ketahui, contoh isbal, sehingga dalam mencari nafkah untuk diri sendiri sangat sulit dan gelap kemungkinan, kemudian pesimis. Solusinya taubat seperti apa? Taubat sederhana dalam Islam, alhamdulillah. Kalau Anda hidup di zaman Nabi Musa, rumit tuh. Karena di zaman Nabi Musa kalau berbuat dosa besar, bagaimana taubatnya? Bunuh diri. Allah mengatakan apa dalam surah Al-Baqarah? Nabi, kalau ada orang mengatakan, "Hai Musa, saya baru zina." Allah suruh Nabi Musa mengatakan, "Faqtulu anfusakum," bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat. Kalau sekarang umat Muhammad, alhamdulillah rahmatnya Allah luar biasa. Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat mutlak dan sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat. Pertama, ninggalkan dosa itu seketika. Udah, sudah tahu ilmunya, udah enggak usah isbal lagi. Sudah tahu ilmunya enggak boleh zina, udah berhenti berzina, tinggalin seketika. Udah, karena Allah. Sesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya Allah, saya bertekad tidak akan melakukannya lagi. Sudah selesai. Ulama tambah dengan poin keempat adalah dengan mengisi, mengganti perbuatan salah tadi dengan amal saleh. Banyak orang terjerumus ke dosa yang sama karena dia tidak mengisi waktu-waktunya yang tadi dia buat dosa dengan amal saleh. Dahulu saya banyak berbuat dosa. Masya Allah, hari ini pengakuan dosa ya. Hidup saya banyak cobaan, dizalimi orang lain, difitnah. Apakah Allah mau menerima taubat saya? Apakah nanti Allah menyiksa saya? Allah Maha menerima taubat hambanya. Bahkan Allah SWT lebih senang ya dengan apa? Ya, dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang yang tadi kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah lebih senang dengan taubat hambanya walaupun dia sudah buat dosa sebanyak mungkin, gitu kan? Daripada seseorang di antara kalian yang pergi menuju ke satu perjalanan di padang pasir, dia bawa semua bekalnya di untanya, kemudian tiba di padang pasir tidak tahu dia arahnya kemana, tiba-tiba untanya hilang dan dia cari tidak ketemu. Setelah dia putus asa, dia kembali ke tempat asalnya tadi yang dia kehilangan unta, kemudian dia mengatakan, biarlah saya mati dalam keadaan di sini saja. Pada saat itu dia tertidur, waktu dia buka matanya, untanya di depan matanya tiba-tiba dengan barang-barangnya. Bagaimana senangnya dia? Maka kata Nabi SAW, Allah lebih senang dari orang itu dengan taubat hambanya. Dengan taubat hambanya. Seseorang telah datang kepada seorang abid, dalam hadis Bukhari juga dikatakan, dia mengatakan, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah Allah masih menerima taubat saya? Apa kata orang-orang abid tersebut? Abid ini orang ahli ibadah tapi enggak punya ilmu ya. Suka ibadah tapi enggak ada ilmu. Ini banyak di Indonesia ini. Ibadahnya rajin tapi sholatnya salah, ininya salah, semua enggak mau diperbaikin. Ini banyak abid. Dia bilang, bagaimana caranya Allah mau ampunin kamu sementara sudah 99 orang kau bunuh? Apa yang terjadi kata Nabi SAW? Akhirnya orang tadi pembunuh itu membunuh orang itu juga. Dia bilang, kalau begitu sekalian aja dia 100. Udah dibunuh. Lalu dia ketemu sama satu orang alim. Waktu dia ketemu alim, dia tanya, apakah saya sudah bunuh 100 orang? Masih bisa kalian terima taubat saya? Dia bilang, Allah Maha Pengampun. Akan mengampuni dosamu. Taubat saja. Maka taubatlah orang tersebut. Jadi tidak ada masalah. Bertobat yang penting nasuha. Insya Allah Allah akan terima taubatnya ini. Kita melihat fenomena banyaknya kawin cerai di masyarakat kita, terutama di kalangan artis. Begitu mudahnya mereka baru beberapa bulan tahun sudah cerai. Pertanyaan, kapan di dalam Islam seorang suami dibolehkan atau bahkan diharuskan menceraikan istrinya? Atau dalam kata lain, Islam menghalalkan atau membolehkan suami menceraikan istrinya dalam kondisi seperti apa? Jadi begini, yang jadi patokan dan suri tauladan orang yang baik-baik. Jangan dicari orang yang cerai, jadikan contoh. Nah, cari orang yang tidak cerai. Yang kita sayangkan di Indonesia ini, di media kita pun yang banyak diangkat pembunuhan, pemerkosaan, narkoba. Kenapa enggak diangkat orang-orang yang baik-baik gitu? Cerita yang baik-baik supaya bisa jadi suri tauladan. Mestinya begitu kan? Kalau mohon maaf, saya tidak mengurangi penghormatan saya terhadap teman-teman artis misalnya. Tapi memang kehidupan di kalangan artis pun sudah diketahui, memang lebih bebas. Ya, memang bebas kehidupannya gitu kan. Ada di antara mereka yang bisa mengontrol, tapi sulit karena memang lingkungan membentuk itu. Pergaulan bebas lah, buka aurat lah, ya ketinggalan sholat lah, ya bercampur laki-laki perempuan lah. Terlalu banyak memang pelanggaran gitu kan. Kalau masalah bagaimana mereka kawin cerai, sebenarnya bukan cuma di kalangan artis, di kalangan manapun banyak orang cerai. Kalau mereka tidak tahu bagaimana menjalankan rumah tangga itu, kan gitu. Harus caranya supaya tidak bisa tidak cerai, mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-masing, itu pointernya. Itu pointernya. Baik, kalau pertanyaan bagaimana kapan suami bisa menceraikan istri? Ya, pertama, kalau ada pelanggaran syar'i, ada pelanggaran syar'i. Maksudnya istrinya ini memang betul-betul tidak mau tutup aurat dan dia sudah ingatkan, dia ingatkan sholat tidak mau, pelanggaran syar'i. Nusyud, tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka itu diceraikan. Gitu kan? Perceraikan dan dalam salah ingatkan, jangan mau ceraikan, jangan terus-menerus jadi masalah. Yang kedua, kalau dia murtad, tinggalkan agama, cerai. Gitu kan? Itu termasuk. Dan ada ulama masukkan yang ketiga adalah pada saat meninggal. Tapi ini juga tidak dihitung. Ini karena orang meninggal berbeda ya. Jadi meninggal cerai dalam keadaan meninggal itu berbeda. Tapi yang kedua ini masuk dalam kategori tadi, pelanggaran syar'i terutama nusyud, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama ataupun dia memang tidak menjalankan kewajibannya. Dan yang kedua dia murtad. Bagaimana menurut Islam seorang suami tetap mempertahankan rumah tangganya atau tidak menceraikan istrinya karena pertimbangan-pertimbangan kasihan dengan anak-anak, tidak enak dengan mertua, famili dan seterusnya. Sementara rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bahagia karena istri berbuat tidak amanah, nusyud dan selalu menyakiti hati suami dan perbuatan lainnya membuat suami tertekan batin. Ya mohon maaf ya, saya bahasakan. Kalau Anda memang mau mengikuti hukum syar'i, gitu kan? Itu cerai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi. Kalau kita tidak bisa menerapkan dengan pasangan halal kita hukum-hukum Allah, jalannya adalah solusinya cerai. Emang begitu. Tidak bisa kita mengatakan karena tidak enak dengan anak, tidak enak sama mertua, enggak bisa ya, mau lalui saya. Sampai kapan saya mau tersiksa, gitu kan? Makanya sebelum menikah Allah suruh cari pasangan yang mukmin dan mukminah yang tahu hukum halal alam haramnya Allah. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Ya harus bisa ambil keputusan. Para sahabat ada yang menceraikan pasangannya. Ya, Nabi SAW pernah menghardik istri-istrinya karena mereka memaksa untuk minta dinaikkan nafkah. Hampir saja Nabi SAW menceraikan, tapi akhirnya beliau memilih untuk menghajar atau memboikot mereka selama sebulan tidak digauli gitu kan. Jadi memang kalau saran saya, Allahu a'lam, Anda nasihatin, luruskan. Kalau tidak mau, maka diceraikan gitu kan. Jadi bukan karena melihat anak-anak, karena sampai terus-menerus sampai kapan dia menusyud. Kecuali kalau memang Anda yakin bisa mendakwainya. Banyak pria-pria yang melakukan nikah siri atau punya wanita idaman lain karena hanya hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga istri pertama dan anak-anak, atau tidak menceraikan sementara suasana rumah tangga tidak nyaman lagi. Bagaimana Islam memandang hal ini? Sebenarnya solusinya keliru, saudaraku. Kalau Anda nikah sembunyi-sembunyi, itu keliru. Bukan begitu cara menikah dalam Islam. Akhirnya semua diikuti dengan kekhawatiran, ketakutan. Perbaikin rumah tangga Anda yang pertama. Perbaiki, luruskan. Tidak bisa, ambil sebuah keputusan jelas. Allah memang membenci cerai, tapi itu adalah solusi. Kamu tidak bisa jalankan hukum Allah dengan saya, silahkan kalau begitu. Kamu pilih jalan saya pilih jalan. Kemudian Anda cari pasangan yang lain, gitu kan? Itu jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya di sini ribut punya masalah, kemudian dia nikah lagi, dan di sini pun dia belum tentu apakah dia sudah dapat ketenangan dengan menikah, itu belum tentu. Kebanyakan orang malah ada masalah baru yang dihadapin. Orang menghadapi satu orang pegawai dengan orang punya tiga pegawai beda, gitu kan? Dia harus punya ekstra waktu, ekstra materi, ekstra perhatian, memang harus begitu. Jadi itu bukan sebuah solusi sebenarnya. Solusi adalah Anda menghadapi masalah dengan yang pertama, luruskan, baru kemudian Anda melangkah. Dan kalau mau menikah, sampaikan apa adanya dengan cara memang memberikan pemahaman-pemahaman dulu. Tidak bisa kalau istri kita belum memahami hukum agama, belum kental imannya kepada Allah, belum berpikir masalah akhirat, lalu kita mau terapkan masalah poligami dengan dia. Sudah saya katakan, poligami adalah tingkat tertinggi, bab tertinggi dalam masalah nikah. Gak bisa. Orang tidak pernah sholat duha, gak pernah sholat rawatib sunnah, sholat wajibnya masih Senin Kamis, lalu dia ada masalah, Anda bilang sholat tahajud deh. Mana mau dia tahajud? Tahajud tingkatan tertinggi dalam bab sholat, gitu kan? Tidak mungkin. Sama halnya dengan poligami. Spontanitas mau melakukan tidak bisa gitu. Harus ada tahapannya. Udah berhasil dalam rumah tangga pertama, saya garansi Anda akan terbuka pintu poligami dengan sendirinya. Asal sukses di rumah tangga pertama, jalankan dengan benar hak-haknya, maka insya Allah Allah akan bukain, Allah akan bukain. Teman-teman yang berhasil praktisi sampai memiliki 4 orang istri itu karena memang mereka sudah sukses di sini, sukses lagi di sini, Allah bukain dengan sendirinya, gitu kan? Karena dianggap dia sudah berprestasi, ya sudah, kalau di akademik sudah sampai pada tingkat, ya, ya lebih dari dokter lah, mungkin profesor gitu ya. Tadi kan disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memakai pakaian yang baik, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Bagaimana kebiasaan ini dikaitkan dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memakai baju dengan tambalan yang banyak? Salah satu bajunya Umar radhiyallahu anhu adalah ada bajunya beliau yang ditambal. Tapi kalau riwayat yang mengatakan Umar pakai baju tambalan banyak, ini perlu digarisbawahi. Saya juga termasuk mendalami sirah Nabi dan sejarah-sejarah para sahabat, dan cukup banyak yang ada di YouTube, tentu Anda bisa lihat. Itu saya tidak pernah menemukan ada dikatakan Nabi SAW, Nabi sendiri pakai baju tambalan, itu belum pernah saya temukan. Tapi Nabi SAW pernah menjahit baju yang robek, iya. Yang ada adalah riwayat Nabi pernah pakai kain katun dari Yaman. Nabi SAW pernah menggunakan baju merah yang kita lihat tadi, yang rapi dan bersih, gitu kan. Umar bin Khattab memang memiliki baju yang pernah ditambal, tapi bukan dengan penuh dengan tambalan. Itu kesannya nanti, kesannya kayak gembel orang Muslim itu. Enggak. Orang Islam itu harus bajunya kotor, sendalnya pakai sendal jepit gitu kan. Kemudian wah macam-macam lah hal-hal yang tidak baik gitu. Makannya roti kering. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, kan gitu. Beliau memakan sayur-sayuran yang dari apa labu. Beliau paling gemar makan makanan begitu. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, pernah aku masuk ke rumah Nabi SAW sementara di tangan beliau paha kambing dan beliau sedang menggigitnya. Nah, mana dari riwayat datang enggak satu riwayat Nabi pernah makan roti kering? Enggak pernah. Nabi pernah lapar, iya. Betul itu. Pulang, gak ada makanan, lapar. Wajar gak ada makanan, lapar. Tapi bukan berarti beliau makan yang tidak benar. Pakaiannya juga yang bersih. Beliau pakai wangi-wangian dari negeri Syam, gitu kan. Yang dikatakan dalam riwayat, beliau letakkan, suruh istri letakkan dari punggung beliau sampai ke kaki beliau, kecuali di kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi ini perlu diluruskan. Ini perlu diluruskan, jangan sampai kesannya Islam itu sangat jauh dari kebersihan dan kerapian. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan, kan gitu. Kata para ulama, rumah yang indah dan bersih jauh dari setan. Rumah yang berantakan, kotor penuh dengan setan, gitu kan? Begitu juga dengan orang-orang. Bagaimana Abu Hanifah rahimahullah, ulama fikih yang terkenal, beliau setiap malam, jadi beliau itu kebetulan penjual kain, penjual baju, kan, di Irak. Beliau kalau lewat selalu bajunya bersih, baunya wangi gitu. Sampai murid-muridnya bilang, Abu Hanifah ini dinukil gitu loh, karena mereka mulut dari mulut bilang, Abu Hanifah ini kalau sholat malam bajunya pasti bagus. Abu Hanifah tiba-tiba waktu lewat dengar, Abu Hanifah bilang, Subhanallah, seakan-akan Allah ingatkan saya dari lisan orang-orang ini. Padahal kalau malam biasanya kan kita pakai piyama, pakai baju kotor gitu kan, menghadap Allah. Nah, kalau kita mau ketemu sama teman-teman di kantor, pakai jas, pakai dasi, pakai minyak wangi, terbalik. Ketemu dengan Rabbul Alamin berantakan, ketemu dengan manusia rapi. Abu Hanifah bilang, mulai malam itu, ya, sampai ya dia mendekati ajal yang mau meninggal, setiap malam pakai baju baru. Mau sholat malam pakai baju baru. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, setiap mau nyampaikan hadis Nabi itu mandi dulu pakai baju bersih. Setiap hari, setiap kali ada orang mau menyampaikan pengajian, pasti beliau mandi bersih, pakai minyak wangi, baju yang bersih, baru menyampaikan hadis Nabi SAW. Menunjukkan Islam itu kerapian dan kebersihan, bukan sebaliknya gitu. Jadi jangan sampai salah paham dengan masalah ini. Mulai umur berapa anak bisa diajar secara tegas untuk melaksanakan sholat, mempelajari atau menghafal Al-Quran dan disekolahkan? Lebih utama diajari di rumah sebelum SD atau dimasukkan TPA dan playgroup. Saya sudah pernah jelaskan ya. Kalau yang saya terapkan metode pendidikan yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, didiklah anak kalian dengan 7x3 tahun. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama isi dengan kelembutan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau pernah di sholat asar, gitu kan? Kata para sahabat, pernah satu kali Nabi SAW sholat asar dalam hadis Bukhari lagi sujud dan tidak mengangkat kepalanya sampai-sampai kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kira Nabi sudah mati gitu, karena nggak mengangkat kepalanya lama gitu. Waktu ini pas di sujud terakhir, pas Nabi SAW bangun, tahiyat salam, begitu salam, sahabat yang mereka hadis ini mengatakan, lalu saya baru mendapatkan jawaban, ternyata di punggung Nabi ada Hasan dan Husain yang waktu itu masih berumur 2 tahunan. Jadi waktu itu Nabi SAW tidak mau ya menarik si Hasan dan Husain dan membiarkan karena di punggungnya. Ini memang mendidik dengan cara itu. Anak-anak kita kalau di bawah 7 tahun lagi naik di atas pohon misalnya, maka jangan hardik dia. Ya, kalau kita hadir, kamu kenapa naik? Kamu nakal, bisa jatuh. Kan gitu. Malah dia kena ketakutan, dia bisa jatuh. Tapi coba Anda bilang, anak saya pintar naik, pasti pintar turun. Nanti dia turun, setelah turun baru dinasehatin, gitu kan? Begitu pola pendidikannya. Kalau 7 tahun kedua, dari 7 tahun sampai 14 tahun diisi dengan ketegasan, bukan kekerasan. Penting ya. Enggak boleh mukul, enggak boleh cubit. Kita sana cubit, mukul. Ada yang dijambakin rambutnya, digebukin. Ini apa ini? Pendidikan dari mana semua ini, gitu kan? Jadi kita tegas, ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. 7 tahun berturut-turut. Dari 7 sampai 14 tahun. 14 tahun sampai 21, 7 tahun ketiga, ajak dia bermusyawarah. Mau beli apa, mau belanja apa. Ayah sama ibu mau beli mobil nak, warnanya kami sepakat merah. Kalau menurut kamu apa? Menurut saya warna hitam ayah. Baik, nanti kita beli mobil warna merah misalnya. Nanti dia tanya, kenapa kok merah? Ya karena ayah sama ibu kan dua suara, kamu satu. Diajak musyawarah misal. Nah tapi kalau di sini ditanya kapan saya mulai mengajar dia sholat, ambil hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Jelaskan, ini hukum wajib dari Allah. Pukullah mereka di umur 10 tahun, gitu kan? Dan pisahkan mereka dari ranjang. Artinya setelah 10 tahun, pisahkan dari ranjang. Ini masuk dalam kategori tadi yang saya bilang 7 tahun kedua, diisi dengan ketegasan, bukan kekerasan. Jadi kalau Anda mau mulai didik dengan pola ini, kalau masalah bagi kapan saya ajarkan dia hafalan Quran, kapan dia saya ajarkan dia hadis, ya itu dari kecil ajarin. Selalu terapkan, perempuan suruh pakai jilbab, anak laki-laki suruh semua suruh sholat, suruh dengar Al-Quran, biasakan dengar Al-Quran, hadiahkan kaset-kaset Islam gitu kan, bukan malah lagu-lagu, bukan malah ya film-film anak-anak yang tidak ada gunanya, apalagi kalau sampai film-film kartun yang merusak akhlaknya. Saya heran anak-anak banyak yang nonton Shinchan yang sengaja kurang ajar sama ibunya, itu bagaimana caranya, dan dianggap lucu, tidak apa-apa, ketawa, akhirnya anak-anak ini kurang ajar sama ibunya. Ada lagi film yang menceritakan orang Hindu, apa Krishna dan segalanya, menceritakan dia dewa seakan-akan dia Tuhan. Itu dari mana semua ini gitu? Ini merusak. Cari kisah Nabi Musa, ada Nabi siapa, kisah-kisah Nabi yang kira-kira banyak sekarang kata-kata Islam yang bisa ditonton oleh anak-anak kita. Contohnya gitu. Apakah ada batasan warna pada pakaian khususnya pakaian wanita seperti warna biru, hijau, merah muda dan lain-lain? Apakah harus hitam pakaian wanita? Jadi tidak harus hitam, boleh warna saja, warna apa saja, yang penting tidak menyolok dan lebih baik kalau menjauhi warna putih. Ya, mohon maaf saya bahasakan ini karena memang dikatakan dalam hadis warna putih itu adalah pakaian warna laki-laki. Warna lebih laki-laki, jadi dia lebih baik memilih warna lain. Dan umumnya para ulama menganjurkan agar memakai baju hitam karena hitam itu tidak menyolok. Hitam jadi standar, laki-laki pun dilihat, wah warna hitam, gak jadi dilihat. Coba kalau warnanya merah, warna apa, tambah lagi ada kembang di sini, kan makin dilihat. Belum lagi kalau bolong di leher, bolong di belakang, gitu kan? Ingat kata ulama, kalau ada seorang wanita, la qadarullah, diperkosa oleh seorang penjahat dalam kondisi dia hijab syar'i, ya kan? Pakai cadar, pakai kudung besar, diperkosa. Walaupun ini jarang terjadi, bisa dikatakan tidak ada. Subhanallah, Allah hilangkan syahwatnya orang-orang jahat dari orang-orang begini. Enggak mau dia, gitu kan? Memang dia tidak mau. Kalaupun sampai dia diperkosa, gini, maka dia dapat pahala, yang memperkosanya dapat dosa. Baik, kalau ada perempuan dasarnya pakai rok pendek, pakai baju kaos pun sudah ketat, perutnya lagi kelihatan, sudah kehabisan kain luar biasa, dengan jalan dengan perhiasannya semua, lalu diperkosa oleh penjahat. Penjahat dapat dosa, dia dapat dosa. Dia penyebabnya, gimana caranya gitu. Walaupun dia diperkosa, dia jadi penyebab, gitu kan. Ini harus hati-hati. Maaf di luar topik, gimana hukumnya sholat di masjid yang di tamannya terletak antara batas suci masjid dengan pagar? Maksudnya apa nih? Di tamannya tanda tanya. Gak jelas pertanyaannya. Kalau yang dimaksud dengan kuburan, kalau dalam fisik masjid ini, kotak yang dipakai sholat lima waktu, ada kuburannya, gak boleh sholat. Mutlak gak boleh. Gak ada masjid dikatakan masjid, sholat di rumah Anda. Karena Nabi SAW mengatakan, la taj'alu kuburakum masajid, hadis Bukhari. Enggak boleh jadikan kuburan sebagai masjid, enggak boleh sama sekali mutlak. Kalau ada kuburan salah satunya kalau mau dipakai sholat, dibongkar kuburannya dipindahin, atau masjidnya dibongkar dipindahin masjid ke lokasi lain. Kalau di luar fisik masjid, itu kan ini masih khilaf di antara ulama. Kalau dia ada misalnya di sekitar pagar, di sekitar satu lokasi sama masjid, di tamannya masjid misalnya gitu kan, tapi di luar fisik yang dipakai sholat 5 waktu gitu kan. Dan memang pada saat sholat Jumat pun misalnya, atau sholat id, memang lokasi di taman itu juga tidak dipakai memang. Dasarnya tidak dihitung bagian dari masjid. Maka ini masih ada yang membolehkan. Tapi kalau di waktu masjid penuh masih dipakai di sekitar juga dekat kuburan itu, maka itu tidak boleh juga dipakai sholat. Dan ini sabda Nabi SAW. Semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan kita semua. Amin. Mohon penjelasan tata cara dan profesi akikah menurut sunnah Nabi. Ini sudah saya jelaskan. Akikah menumpahkan darah. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Umurnya minimal 1 tahun, gitu kan? Tidak boleh cacat seperti kurban. Tidak boleh patah tanduknya, tidak boleh buta matanya, tidak boleh pincang kakinya. Hewannya sempurna. Kemudian disunnahkan juga pada saat itu dipotong pada hari ke-7, gitu. Dan dicukur rambutnya, rambutnya ditimbang dengan timbangan emas atau perak, lalu dinilai, dinilai senilai gramnya berapa misalnya rupiahnya, lalu disedekahkan. Boleh dalam bentuk emas, boleh dalam bentuk uang. Kemudian juga dianjurkan ya untuk memberikan nama pada hari ketujuhnya, gitu kan? Memberikan nama pada hari ketujuh ini juga termasuk sunnah. Dan dianjurkan dari mulai lahir sampai hari ketujuh, kalau lebih juga bagus, itu mentahniknya. Tahnik itu mengunyah kurma sampai halus lalu menempelkan di langit-langitnya si bayi, sehingga yang dia serap adalah sari kurma itu. Itu dianjurkan. Jadi tidak ada acara khususnya, sekali lagi. Dan Anda juga disunnahkan untuk memakan sedikit bagian daripada daging akikah itu. Pada saat sedang nifas, apa saja yang dilarang dan yang diperbolehkan? Sama nifas dengan haid. Semua boleh kecuali sholat, nyentuh Al-Quran, gitu kan, dan masuk ke fisik masjid. Jadi kalau bolehkah saya wudhu sebelum tidur? Malah boleh. Bolehkah saya zikir pagi sore? Boleh. Bolehkah saya ngulangin hafalan? Boleh. Bolehkah saya silaturahim? Boleh. Tidak masalah. Semua dibolehkan, perintah-perintah agama yang lain, kecuali yang dilarang saja tadi. Apakah sholat tasbih bisa dilakukan berjamaah? Karena di masjid dekat rumah saya ada yang melakukannya. Sholat tasbih dihasankan riwayatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi boleh dikerjakan, tapi tidak berjamaah. Karena sholat-sholat sunnah hukumnya dikerjakan sendiri, ya, itu lebih afdal. Dan dikerjakan berjamaah kalau memang pernah ada contohnya dari Nabi SAW, seperti sholat tahajud dan terawih, itu kan pernah Nabi SAW kerjakan berjamaah. Tapi kalau yang lain, duhakah, sholat qobliyah, rawatib ya, qobliyah, ba'diyah, atau sholat seperti tadi ini, tasbih, itu tidak pernah Nabi SAW dalam riwayat dikatakan sholat jamaah. Jadi tidak perlu duha berjamaah, tidak perlu tasbih berjamaah gitu kan. Sholatnya sendiri-sendiri. Apa yang harus dilakukan melakukan apabila ingin sholat jamaah melihat celana atau sarung imam menutupi mata kaki dan ikut berjamaah atau tidak? Ini kadang-kadang kita di Indonesia perlu diperbaiki ya. Kita ini malu bukan pada tempatnya. Malu ngingatin orang. Kenapa harus malu? Apa masalahnya? Gitu kan? Kalau boleh ingatin, maaf Pak, gitu kan, dibahasakan. Kalau emang kita datang sudah terlanjur ya sudah kita sholat, gitu kan? Diingatkan setelah sholat, diingatkan setelah sholat. Ya bahwasanya ada hadisnya seperti ini. Masalah dia tetap ngotot, kemudian dia tetap jadi imam nanti, cari masjid lain. Karena sholatnya dia nggak sah. Gimana caranya? Hadisnya Nabi sudah jelaskan tadi. Nabi SAW menyuruh sahabat yang sholat tertutup mata kakinya untuk ngulangin sampai 2 kali atau 3 kali disuruh ulangin tadi. Jadi gak boleh memang, diingatkan. Kadang-kadang kita kalau mau ingkar mungkar tuh lisan kita diberatkan oleh syaitan. Bicara saja. Maaf ya, setahu saya begini kan gitu. Kadang-kadang syaitan bilang nanti dia ngamuk, nanti dia marah. Nggak, itu insya Allah was-was saja. Bagaimana menghadapi aturan adat? Persiapan pernikahan saya sudah 50%, namun tiba-tiba orang tua calon suami saya berubah pikiran karena didesak oleh keluarga besarnya bahwa ada aturan adat di mana calon saya harus menikah dengan yang satu daerah agar tidak habis garis keturunannya. Kalau dilanjutkan kami khawatir durhaka. Terima kasih. Jadi orang tua dipatuhi selama tidak melanggar agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ketaatan kepada makhluk padahal yang berbau maksiat pada Sang Pencipta. Jadi enggak boleh. Sekarang orang tua kita boleh memberikan saran, gitu kan? Dan tidak masuk dalam durhaka kalau seandainya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syar'i. Sekarang Nabi SAW mengatakan, bagi perempuan ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in lam taf'alu takum fitnatun wa wasalun kabir. Kalau telah datang kepada kalian wahai para wali wanita dan para wanita, laki-laki yang telah kalian tahu akhlaknya dan agamanya, sudah bagus agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Fazawwiju, nikahkan dia. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata para ulama hadis, yang dimaksud kerusakan adalah setelah itu kalau perempuan dinikahkan dengan laki-laki selain tadi, maka akan rusak rumah tangganya. Jadi semestinya memang harus jadi patokan, diberikan masukan, diberikan saran bahwasanya ini pernikahan yang begini. Kalaupun misalnya tetap juga mereka berpegang pada itu, maka yakinlah saudariku, Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita menjaga ketakwaan kepadanya, dia akan memberikan untuk kita sesuatu yang baik. Kadang-kadang subhanallah orang begitu, sebelum nikah terjadi sesuatu yang aneh. Kalau anda yakin anda sedang di jalan Allah yang benar, menjalankan cara yang benar, ya, mengikuti wahyu Allah, maka yakin, tinggalkan saja, gak masalah. Allah akan datangkan penggantinya yang jauh lebih baik, pasti begitu. Kadang-kadang Allah SWT selamatkan kita tanda kutip dengan seperti cara paksanya Allah, padahal sebenarnya ada kebaikan di situ. Bagaimana hukumnya orang yang pernah hafal sebagian Al-Quran kemudian lupa atau tidak lancar? Dia tidak berdosa, gitu kan? Tapi dia kehilangan banyak fadilah. Makanya kata Nabi SAW, ya, jagalah hafalan Al-Quran kalian karena dia lebih cepat hilang dibandingkan unta yang lepas dari ikatannya. Unta itu terkenal hewan yang paling susah untuk ditangkap. Kalau sudah lepas, susah ditangkap. Karena dia bisa hidup di padang pasir 3 hari gak minum, gak makan gitu. Orang yang kejar bisa mati duluan, gitu kan? Jadi Nabi SAW memberikan contoh unta, ya, jagalah hafalan kalian karena dia lebih cepat hilang dibandingkan dengan unta yang lepas dari ikatannya. Kan itu. Jadi memang harus dijaga. Kalau anda pernah lupa, ulangi lagi, ya, tahu fadilahnya. Orang yang meninggal dalam hafal Quran tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, gitu kan? Kemudian juga dia akan masuk ke surga nanti sesuai dengan tartilnya. Nabi SAW mengatakan penghafal Al-Quran disuruh hafal, tartil terus. Nanti di hari kiamat sampai dia di posisi tertinggi surga, baru Allah mengatakan berhentilah di sini. Maka dia masuk ke surga Firdaus, kan gitu. Jadi itu makin banyak hafalan maka makin tinggi derajatnya di surga. Dan banyak fadilah-fadilah yang lain tentunya, kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, orang sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta menghafalnya dan mengajarkannya. Harusnya diulangi. Bagaimana hukumnya orang yang sudah tahu ilmu agama dan masih melakukan dosa? Apakah dosanya dilipat gandakan? Tidak dilipat gandakan. Tetapi dia tetap berdosa. Dan begini saudara, selalu kita kadang-kadang menganggap remeh istilah dosa. Ah dosa, gak apa-apa, apalagi dosa kecil, gak apa-apa gitu. Atau dosa besar saya masih bisa tobat. Dari mana jaminannya bisa tobat? Berapanya orang berzina di hotel dia tidak sadar, gempa rubuh, mati dalam keadaan telanjang, dibuktikan sama Allah SWT. Ada orang yang minum khamar, tabrakan, keluar dari bar, mati gitu kan. Dan banyak sekali orang ditutup dengan kehidupan yang seperti ini. Dari mana kita bisa jamin kalau kita masih bisa berbuat amal saleh? Sementara tidak bisa bertemu antara dosa dengan amal saleh. Kita sedang berbuat pahala atau kita berbuat dosa gitu kan. Makanya harus kita pikirkan bahwasanya kalau kita sia-siakan kesempatan berbuat amal saleh atau kita tahu ini dosa lalu kita lakukan, maka itu malah akan menyulitkan kita atau merugikan kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan qati'ur rahim? Apakah jika kita memutus tali silaturahim untuk mencegah mudharat tetap tidak bisa masuk surga? Qati' artinya yang memutuskan hubungan. Rahim adalah hubungan darah, hubungan darah. Jadi kalau ada orang memang memutus hubungan silaturahimnya, maka dia berarti sama saja dengan orang yang tidak akan masuk surga. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahimnya. Baik, bagaimana kalau ada orang yang punya hubungan rahim sama saya, pamankah, ya, tantekah, tapi atau sepupukah, misalnya hubungan kerabat darah, tapi dia madharatnya besar kalau saya berhubungan dengan dia. Bagaimana caranya? Tetap kita tidak putus, tapi membatasi boleh. Misalnya pada saat ketemu tetap kita berikan salam, gitu kan? Pada saat kita ketemu tetap ya interaksi, tapi kita tidak menjadikan dia sebagai orang yang ya sahabat dekat yang sering berinteraksi, gitu kan? Itu boleh. Tapi tidak boleh kita putus walaupun dia putus kita, walaupun dia memutus kita. Bahkan kata Nabi SAW, puncak silaturahim adalah engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutusmu, dengan orang yang memutusmu itu puncaknya. 1 menit lagi, baik. Saya nggak apa-apa sampai subuh, antum nih masalahnya gitu. Mau sampai subuh saya layanin saja, tapi ini teman-teman kesian ya dari tadi kerja gitu. Apa batas laki-laki memakai pakaian tangan panjang dan apa hukumnya berjenggot bagi laki-laki Muslim? Ustadz, apakah Syiah itu Islam atau sudah bukan agama Islam? Baik, ini pertanyaan panjang ini. Apakah batas laki-laki memakai pakaian tangan panjang? Boleh saja. Dan ulama memang, ini pertanyaan yang bagus ya. Ulama mengatakan isbal itu berarti melampaui mata kaki, kan gitu. Itu isbal. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dikatakan mata kaki adalah batas. Orang tahu ini kaki dan ini di atasnya berarti betis, gitu kan. Nah, ada ulama yang mengatakan sama juga dengan kalau tangan. Ada yang mengatakan begitu. Karena ada hadis Nabi tadi kan, isbal itu di pakaian, sarung, kata-kata pakaian berarti baju kan. Pakaian, sarung, dan surban. Jadi ada hadis sudah kita sebutkan. Nah, pakaian ini. Maka mereka mengatakan kalau ada orang menggunakan tangan atau lengan ini yang melebihi kepalan tangannya. Jadi jari, sampai jari-jarinya. Maka itu sudah dihitung dia isbal di bajunya. Kalau dia pakai sampai tertutup jari-jarinya, maka itu juga termasuk isbal lebih. Maka lebih baik kalau tidak melebihi kepalan tangannya. Gitu kan? Itu termasuk di dalam bahasan ulama. Kalau apa hukumnya jenggot, ya diperintahkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, peliharalah jenggot kalian ya, dan potonglah kumis kalian. Serta bertolak belakanglah dengan majus, orang-orang yang menyembah api. Karena mereka sebaliknya kan, mereka malah memotong kumis, memotong jenggotnya dan membiarkan kumisnya tebal. Maka kita disuruh bertolak belakang gitu, suruh bertolak belakang. Dan Nabi SAW sendiri memelihara jenggotnya sampai ke dada beliau SAW. Itu kan, jadi pelihara saja, enggak ada masalah. Masalah orang bilang, oh pelihara jenggot nanti kelihatan tua, itu persepsi Anda. Kalau saya tidak, tetap saya anggap diri saya muda, kan selesai. Nah, itu kan cuma begitu. Kalau apakah Syiah itu Islam atau tidak, ya tergantung. Kalau dia Syiah gulat, berarti dia bukan Islam. Syiah gulat itu berarti sudah menganggap Quran itu kurang, ya sahabat kafir, itu berarti sudah bukan Muslim. Bagaimana caranya kita mengatakan dia Muslim sementara dia nolak sahabat, dia mengatakan Quran kurang dan seterusnya. Itu semua tidak benar gitu. Baik. Kena melihat waktu kita batasnya sampai sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.